Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uth rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Sesi yang ke-8 dari pembahasan kita mengkaji kitab Al-Arjuzah Al-Mi'iyah fi dhikri hali Asyrafil Bariyah karya الإمام القاضي علي بن علي بن محمد ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى. Kemudian penulis rahimahullah taala masuk menjelaskan peristiwa-peristiwa penting pada tahun ke-4 Hijriah. Qala rahimahullah wa kana fi ar-rabi'ati al-ghazw ila bani an-nadhir fi rabi'in awwala وبعد موت زينب المقدمة وبعده نكاح أم سلمة وبنت جحش ثم بدر الموعيد وبعدها الأحزاب فاسمع وعدودي ثم بني قريظة وفيهما خلف وبيدات الرقاء ألما كيف صلاة الخوف والقصر نمي آية الحجاب والتيمم وكيل ورجمه اليهودي وكيل ورجمه اليهوديين ومولد السبت الرضا الحسيني. Baik, di sini saya poinkan 14 pembahasan untuk peristiwa-peristiwa penting pada tahun ke-4 Hijriah. Yang pertama, perang Bani Nadir. Kata penulis, wa kana fi rabi'ati al-ghazw ila, ini adalah pada tahun ke-4 terjadi peperangan ke Bani Nadir fi rabi'in awwala. Peperangan memerangi Bani Nadir. Dan ini terjadi pada bulan Rabi al-Awwal. Iya. Dan kejadian Bani Nadir ini sama dengan apa yang telah lalu dari Bani Qainuqa. Mereka melanggar perjanjian, membatalkan perjanjian. Iya. Dan ini akan sama juga dengan Bani Quraidah yang akan datang. Jadi tiga kabilah Yahudi ini, mereka diperangi karena mereka sendiri yang memulai membatalkan perjanjian. Adapun umat Islam, mereka adalah umat yang tidak pernah dididik berkhianat. Karena itu, orang-orang yang telah terjalin perjanjian tidak saling berperang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man qatala mu'ahadan lam yarah ra'ihatal jannah." Siapa yang membunuh kafir mu'ahad, maka dia tidak mencium baunya surga. Maka dilarang oleh Nabi untuk dibunuh. Iya. Tapi Bani Nadir melanggar perjanjian. Dan ini kejadian mereka diperangi di tahun 4 Hijriah di bulan Rabiul Awal. Sebabnya adalah salah seorang dari sahabat Nabi membunuh dua orang lelaki yang terikat perjanjian. Dan Nabi tidak mengetahui itu. Nabi tidak mengetahuinya. Maka begitu Nabi mendengarkan peristiwa itu, ada yang membunuh kafir dimmi, maka Nabi pun melaksanakan tanggung jawabnya, yaitu membayar dia. Tidak boleh darah kafir dimmi yang dijaga dan dilindungi ditumpahkan. Kalau itu terjadi harus dibayar diahnya. Harus dibayar diahnya. Sebagaimana dalam Al-Quran disebut. Iya. Maka keluarlah Nabi SAW bersama beliau Abu Bakar, Umar dan sekelompok dari sahabat. Iya. Kepada orang-orang Yahudi dari Bani Nadir agar supaya didiskusikan masalah diahnya. Begitu orang-orang Yahudi berkumpul dan Nabi duduk di sisi mereka, mereka bermusyawarah. Kemudian orang Yahudi berkata, siapakah di antara kalian yang bisa melemparkan raha ini, asung besar ini, sehingga menimpa Nabi Muhammad lalu membunuhnya. Maka seorang dari mereka yang bernama Amr bin Jahash, ini yang menyanggupi untuk melakukan itu, untuk membunuh Nabi. Iya. Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh Jibril. Maka Jibril memberitahukan apa yang mereka sedang rencanakan, makar yang mereka ingin lakukan. Maka pada waktu itu pun Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri, karena beliau bersandar di salah satu tembok mereka. Orang itu ingin melemparkan rahat tersebut dari atas. Iya, sehingga ingin membunuh Nabi. Maka mendengar itu dari Jibril, langsung Nabi berdiri kembali ke Madinah, mempersiapkan peperangan untuk memerangi orang-orang Yahudi, karena mereka telah melanggar janji, berkhianat, bahkan khianatnya ingin membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar memimpin pasukan. Beliau dan para sahabat mengepung Bani Nadir selama 6 malam. Maka dilemparkan dia di hati mereka rasa takut, agar supaya dan mereka meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar supaya mereka diusir saja, tapi ditahan dari darah-darah mereka. Iya. Dan mereka hanya boleh mengambil dari hartanya apa yang bisa dibawa oleh unta saja, kecuali senjata tidak boleh mereka bawa. Itu perjanjiannya. Maka Nabi pun menyetujui hal itu. Iya. Dan inilah kemenangan yang besar umat Islam, dan kejadian perang terhadap Bani Nadir ini, itu yang disebutkan di surah Al-Hasyr. Yang disebut di surah Al-Hasyr, bagaimana mereka dikeluarkan dari negeri mereka, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan persenjataan yang sangat banyak dari harta-harta mereka yang tidak terbawa, demikian pula dari tanah dan bumi mereka, pohon-pohon mereka, ya, dikuasai oleh kaum muslimin. Jadi ini kejadian perang terhadap Bani Nadir. Kemudian peristiwa kedua, wafatnya Zainab bintu Khuzaimah radhiyallahu anha. Wa ba'du maut Zainab al-Muqaddamah. Setelah itu meninggallah Zainab bintu Khuzaimah al-Hilaliyah, Ummul Masakin, istri Nabi yang telah disebutkan sebelumnya, di mana Nabi menikahinya. Iya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahi Zainab di tahun ketiga, tapi beliau wafat di tahun keempat. Hanya setahun bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, bahkan disebutkan bahwa sebab ini di akhir tahunnya, di bulan Syawal akadnya. Dan ini pada awal tahun sudah, di Rabiul Awal. Maka tidak jauh beda ya. Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, kemudian masa Rabiul Awal. Iya. Baik. Tadi menyebutkan bahwa beliau menikahinya di bulan Ramadhan. Dan berbagai nukilan di sini yang jelas, beliau radhiyallahu anha dari istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang meninggal di masa hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahi 11 orang istri semuanya. Yang meninggal di masa hidupnya Khadijah dan Zainab ini. 9 yang lainnya hidup setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal. Dan ada satu orang yang akan diterangkan oleh penulis, juga istri yang meninggal juga di wafatnya, tapi ada silang pendapat apakah dia istri atau budak. Dan yang benarnya budak sebagaimana yang kita akan jelaskan nanti. Baik. Kemudian setelah itu terjadi peristiwa lain, pernikahan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Ummu Salamah bintu Umayyah radhiyallahu anha. Wa ba'dahu nikahu Ummi Salamah. Dan setelah itu beliau menikahi Ummu Salamah bintu Umayyah bin Mughirah al-Quraisy al-Makhzumiyah. Iya. Dan beliau ini Ummu Salamah dari perempuan-perempuan yang masuk Islam di awal-awal. Kemudian beliau bersama suaminya Abu Salamah bin Abdul Asad bin Mughirah berhijrah ke Habasyah. Maka di Habasyah Ummu Salamah melahirkan anaknya Salamah. Kemudian mereka kembali ke Madinah, ke Mekah, lalu berhijrah ke Madinah. Jadi suaminya juga sahabat yang mulia, punya dua hijrah. Kemudian setelah itu Abu Salamah meninggal. Setelah Abu Salamah meninggal, maka Ummu Salamah dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Dan di kisah Ummu Salamah ini ada hal yang pelajaran yang menarik terkait dengan ujian dan cobaan. Jadi Ummu Salamah berkata bahwa saya mendengar Rasulullah bersabda, "Ma min muslim tusibuhu musibah fa yaqulu ma amarahu Allah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha illa akhlafa Allah lahu khairan minha." Kata Ummu Salamah, saya dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada seorang muslim pun yang ditimpa musibah, lalu si muslim ini berucap seperti yang diperintah oleh Allah. Dia berkata, "Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Allahumma jurni fi musibati. Wa akhlifni khairan minha. Illa akhlafallahu lahu khairan minha." Jadi kalau dia berkata, "Allahumma jurni fi musibati wa akhlifni khairan minha." Ya Allah, berilah pahala kepadaku pada musibah yang menimpaku, gantilah saya yang lebih baik darinya, kecuali pasti Allah akan mengganti dia yang lebih baik. Iya. Maka kata Ummu Salamah, begitu Abu Salamah meninggal, maka saya berkata, siapa dari kaum muslimin yang lebih baik dari Abu Salamah? Iya. Dia adalah awal rumah yang berhijrah kepada Rasulullah. Tapi kata Ummu Salamah, dia berpikir pada dirinya, siapa yang lebih baik dari sisi keutamaan suaminya, ya. Tapi karena Nabi berucap seperti itu, dia baca doa tersebut. Ternyata Allah Subhanahu wa taala ganti beliau dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi pun mengutus Hatib bin Abi Baltah melamar Ummu Salamah. Iya. Dan Ummu Salamah sendiri ya berkata kepada Hatib, ya sampaikan kepada Nabi, sungguhnya saya punya anak perempuan dan saya ini seorang perempuan pencemburu. Iya. Kata Nabi, adapun anak perempuannya kami akan doakan semoga Allah memberikan kecukupan. Adapun dia, saya akan doakan supaya dihilangkan kecemburuannya. Ya, maka Ummu Salamah pun dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu kejadian lain, pernikahan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Zainab bintu Jahsy radhiyallahu anha. Kata beliau, "Wa binti Jahsyin," juga beliau menikahi Zainab bintu Jahsy. Iya. Baik, dan ini menurut penulis ya, dinikahi di tahun keempat. Ada yang mengatakan tahun kelima, ada yang mengatakan tahun ketiga. Dan Zainab bintu Jahsy ini al-Asadiyah, dari seorang perempuan yang punya nasab terhormat. Iya. Dulunya beliau dinikahkan dengan Zaid ibn Harithah, maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang dia sendiri sebenarnya ketika dinikahkan, ya, dia mau melakukan hal itu karena Rasulullah yang memilih, dan dia meyakini pilihan Rasulullah itu yang terbaik untuk dirinya. Tapi begitu berjumpa dengan suaminya, yang namanya tabiat manusia, ya, dia bukan tidak taat sama suami, tapi ya itulah kejadian yang terjadi. Maka akhirnya apa namanya, Zainab pun diceraikan oleh Zaid. Kemudian Allah menikahkan Zainab dengan nabinya. Ya, Allah langsung yang menikahkannya dalam Al-Quran. Falamma qada Zaidun minha wataran zawwajnakaha. Begitu Zaid sudah selesai darinya, maksudnya sudah menceraikannya, maka kami menikahkan kamu dengannya. Ya, maka karena itulah Zainab bintu Jahsy berbangga terhadap istri-istri nabi yang lainnya. Beliau berkata, kalian ini dinikahkan oleh keluarga-keluarga kalian. Adapun saya dinikahkan oleh Allah dari atas langit yang tujuh. Iya, dan beliau adalah istri beliau sallallahu alaihi wasallam yang paling pertama akan menyusul beliau. Iya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan hal itu di dalam As-Sahihain. Dan ini setelah meninggalnya Zainab tentunya ya, Zainab bintu Khuzaimah. Iya. Asra kunna luhuqan bi atwalakunna yadan. Yang paling cepat di antara kalian menyusulku adalah yang paling panjang tangannya. Dan ternyata memang Zainab ini yang paling panjang tangannya, Zainab bintu Jahsy. Karena beliau bekerja dengan tangannya sendiri dan bersedekah dengan tangannya sendiri. Baik. Maka ini ibu kita Zainab bintu Jahsy radhiyallahu anha. Kemudian peristiwa berikutnya adalah perang Badar yang terakhir. Kata beliau, thumma badril mu'idi. Kemudian Badar al-mu'id. Kenapa dikatakan al-mu'id, perjanjian? Dikatakan juga Badar al-akhir, Badar terakhir. Karena perang Badar tiga kali ya. Badar pertama, al-ula, dan al-kubra, itulah yang paling masyhur. Dari al-mu'id atau Badar al-akhir. Dikatakan al-mu'id, iya. Sebab setelah perang Uhud, orang-orang kafir Quraisy, ya, mereka bikin perjanjian dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kita akan bertemu lagi di perang Badar, Jadi sudah buat perjanjian akan bertemu di mana? Di Badar. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mundur dari janji. Beliau datang ke Badar pada waktunya dan sudah tinggal di sana 8 malam. Ya, sudah siap berperang. Adapun orang-orang kafir Quraisy dipimpin oleh Abu Sufyan, mereka juga keluar dari Mekah. Ya, tapi begitu sampai di Majannah di arah Bahran, maka dia berkata, "Wahai sekalian orang Quraisy, tidak pantas tahun ini kecuali bagi kalian kecuali tahun hasib. Kalian memanen saja." Ya. Kalian memetik dari pepohonan, kemudian minum dari susu. Sebab tahun ini kalian banyak kekurangan. Karena itu saya akan kembali. Maka kembalilah kalian. Maka pulanglah kaum musyrikin. Ya. Tidak ada keberaniannya. Sebenarnya itu alasan saya. Ya. Sudah berjanji bertemu, tapi setelah itu kembali. Jelas ya? Nah, itu dari wibawa kaum mukminin. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa nusirtu birru'." Jadi tolong dengan takutnya musuh sebulan sebelum pasukan tiba di sana. Jadi sebulan sebelum pasukan Nabi tiba, itu musuh sudah takut duluan. Iya. Baik. Kemudian peristiwa berikutnya adalah perang Al-Ahzab. Kata beliau, wabadaha Al-Ahzabu fasma' wa'duli. Setelahnya ada perang Ahzab. Iya. Ini Ghazwatul Ahzab namanya. Dan dikenal juga dengan nama Ghazwatul Khandaq, perang Khandaq. Iya. Perang Khandaq. Dengarkan. Dan itulah peristiwa-peristiwa tersebut. Dikatakan perang Khandaq sebab mereka menggali Khandaq. Dan ini dari peperangan besar ya dalam sejarah. Peperangan yang dialami oleh Nabi dan para sahabat. Iya. Dan di situ mereka diuji dengan ujian yang sangat berat. Wazulzilu zilzalan syadida. Karena musuhnya luar biasa. Dari luar dan dari dalam. Yang dihadapi. Iya. Dan dari dalam ada pengkhianatan Bani Quraidah. Dan ada pengembosan kaum munafikin. Adapun dari luar, seluruh orang-orang kafir bersatu padu ingin menyerang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, bersyarikat di situ. Mereka antara Quraisy, Ghatafan, ya. Semuanya bersyarikat ingin memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Dan jumlah mereka banyak sekali waktu itu. Sekitar 10.000 orang. Sedangkan beliau di kota Medina, yaitu hanya 3.000 orang. Nah, dan Nabi perintah perempuan dan anak-anak kecil berlindung di benteng-benteng. Dan Ibn Ummi Maktum yang memimpin mereka. Radiyallahu anhu. Maka dibuatlah khandaq. Dibuat khandaq. Parit yang mengelilingi atau memisahkan antara kaum musyrikin dan apa? Kota Madinah. Iya. Jadi di kondisi seperti itu sudah genting, tiba-tiba Bani Quraidah melanggar perjanjiannya. Maka bahayanya yang lebih besar, ini musuh dari dalam. Iya. Belum lagi perbuatan kaum munafikin. Dan ini kisahnya tampak di perang apa? Di surah Al-Ahzab. Kalau ingin membaca bagaimana kisahnya. Tapi kelihatannya dari keimanan Allah Subhanahu wa taala ya, menghalau orang-orang kafir ini kembali ke negerinya dalam keadaan hampa, menerima kekalahan. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala membukakan kemenangan untuk kaum mukminin dengan diperanginya Bani Quraidah sebagaimana yang akan datang. Dikuasai dari tanah dan negeri mereka. Dan ini kemenangan-kemenangan yang diperoleh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Iya. Di dalam perang Al-Ahzab ini terdapat pelajaran-pelajaran yang sangat banyak ya. Ya cocoknya kalau kita baca di tafsir surah Al-Ahzab dalam menguraikannya. Iya. Kemudian kejadian berikutnya adalah perang Bani Quraidah. Ini kabilah Yahudi yang keberapa sudah? Hah? Yang ketiga. Kembali melanggar perjanjian. Jadi orang-orang Yahudi ini umat pengkhianat memang dari dulu. Iya. Hingga hari ini tidak pernah benar orang Yahudi itu, selalu saja berkhianat. Baru saja berdamai langsung buan rudal lagi ya. Dan itu dari masa dahulu, makanya tidak perlu heran kalau apa namanya terkait dengan orang-orang Yahudi ini. Nah, kata penulis rahimahullah, summa Bani Quraidah. Kemudian terjadi perang terhadap Bani Quraidah. Jadi sudah berlalu bahwa Bani Quraidah ini membatalkan perjanjian di perang Khandaq. Mereka membantu orang-orang Quraisy, bantu mereka untuk memerangi Rasulullah. Iya. Dan disebutkan oleh Aisyah dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Alhamdulillah. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu kembali dari perang Khandaq, beliau sudah meletakkan senjata. Kemudian mandi. Maka Jibril mendatanginya. Iya. Dan kepalanya masih seakan terbungkus terikat debu. Ya, posisi orang masih siap perang. Maka Jibril berkata, "Wada'tas silah?" "Wallahi ma wada'tuhu." Kata Jibril, "Kamu telah meletakkan senjata, demi Allah saya belum meletakkan senjata." Ya, para malaikat belum meletakkan senjata. Maksudnya apa? Perang belum selesai. Ya. Karena itu Rasulullah langsung bertanya, "Aina? Kemana?" Kata beliau, "Huna." Beliau bilang, "Di sini." Beliau menunjuk ke Bani Quraidah. Maka keluar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Bani Quraidah. Dan di dalam hadis Ibnu Umar riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah setelah kembali dari perang Ahzab, beliau berkata, "La yusalliyanna ahadun al-asra illa fi Bani Quraidah." Jangan sekali-kali ada yang salat asar kecuali di Bani Quraidah. Segera, nada main mundur-mundur. Malaikat aja belum meletakkan senjata. Iya. Jadi jangan ada yang salat asar kecuali di Bani Quraidah. Nah, maka berjalanlah pasukan. Di tengah jalan ada yang masuk waktu asar. Iya. Mereka sholat di jalan. Mereka berkata, ya maksudnya Nabi itu kita bersegera ke Bani Quraidah. Kalau bisa masih asar di sana. Tapi ini waktu sudah mau keluar. Dan waktu sholat asar tidak boleh diakhirkan. Kita harus sholat tepat waktu. Maka mereka sholat di mana? Di jalan. Sebagian sahabat yang lain memahami tidak. Kita sholat di sana. Apapun yang terjadi, sholat asarnya di mana? Bani Quraidah. Maka mereka pun sholat asarnya di Bani Quraidah. Sudah keluar waktu. Ya. Dan Nabi SAW tidak menyalahkan seorang pun di antara keduanya. Ini bentuk dari jitihad yang apa? Di dalam memahami dalil dan oleh Nabi tidak disalahkan. Sebab memang nasnya mengandung apa? Dua kemungkinan. Mengandung dua kemungkinan. Dan menunjukkan bahwa fikih itu sudah berkembang di kalangan para sahabat dari dulu. Fikih mereka tajam di dalam memahami ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Nah, ini uniknya di kondisi perang ya. Perhatikan. Biasanya orang di kondisi perang itu sibuk urusan perang. Tapi subhanallah para sahabat masih mendalami fikih yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya, mereka tafaqquh dalam agama. Padahal di kondisi apa? Kondisi perang. Kita di kondisi tenang saja, tidurnya sudah berlebihan, tapi tidak juga banyak belajar. Iya, santai-santai saja. Inilah perbedaan-perbedaan antara umat yang Allah muliakan agama ini dengan mereka, dengan kita yang berada di masa sekarang ini. Karena itu perlu lebih banyak seorang itu mempelajari dari agama ini, ya, memperbaiki dari ibadah dan keimanannya, memperkuat semangatnya belajar, menuntut ilmu. Iya. Agar supaya bisa menjadi sebab kebaikan untuk diri sendiri dan keluarga serta umatnya. Baik. Kemudian kata beliau, wa fihima khulful. Dan pada perang Ahzab dan perang Bani Quraidah terjadi silam pendapat. Ya. Maksudnya terjadi silam pendapat tentang kapan waktu terjadinya. Kapan waktu terjadinya. Pada bulan apa terjadinya hal tersebut. Kemudian pembahasan yang ke-8 tentang perang Datur Riqa. Kata beliau, wa fi Datur Riqa'i allama. Dan di Datur Riqa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan. Mengajarkan apa? Akan datang. Beliau mengajarkan salatul khauf. Tapi di sini masih diuraikan tentang perang di Datur Riqa. Datur Riqa ini adalah perang memerangi Bani Muharib dan Bani Sa'labah. Dua kabilah dari Ghatafan. Iya, dan mereka di arah Najd. Dikatakan Datur Riqa, ada beberapa alasan penamaan, ya. Di antara yang paling bagus, sebab ada di dalam hadis Abu Musa riwayat Bukhari dan Muslim, dikatakan Riqa sebab mereka punya potongan-potongan kain, belahan-belahan kain, sobekan-sobekan kain yang dia ikat di kakinya. Dar Riqa. Karena mereka keluar di kondisi yang sangat panas. Saking panasnya, ya mereka ikat kakinya dengan apa? Dengan kain supaya tidak kepanasan. Iya. Makanya dikatakan Datur Riqa, terlalu banyak orang yang mengikat kakinya dengan sobekan-sobekan kain itu. Nah, dan ini peperangan diperselisihkan dan disebutkan di sini oleh penulis bahwa dia adalah setelah perang Khandaq. Adalah setelah perang Khandaq. Nah, dan di perang Datur Riqa ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan salatul khauf. Ini pembahasan berikutnya, pelaksanaan salat khauf. Kaifa salatul khaufi? Penjelasan beliau mengajarkan bagaimana tentang salat khauf itu. Sebab di perang inilah di Datur Riqa Nabi memperagakan, mencontohkan bagaimana salatul khauf. Salat di ketiga dikhawatirkan ada serangan musuh. Dikhawatirkan ada serangan musuh. Dan khauf itu salatul khauf, salat dinisbatkan kepada sebabnya. Salat yang dilakukan oleh sebab adanya khauf. Dan khauf itu beraneka ragam, mungkin karena serangan musuh, mungkin karena khawatir terkaman binatang buas. Kalau misalnya seorang di hutan khawatir ada binatang buas, ya. Jadi kalau misalnya mereka semua sholat menghadap kiblat, 10 orang sholatnya menghadap kiblat semua, masya Allah khusyuk menghadap ke depan, tiba-tiba singa muncul dari belakang, ya, apa yang akan dia kerjakan? Nah, disinilah datang kemudahan sholatul apa? Sholatul khauf. Jadi sholatul khauf itu ada kefiat-kefiat diajarkan oleh Nabi. Ya. Ada sekitar 8 kefiat dalam hadit-hadit yang sahih. Ya, cuma di sini penjelasan syariat sholatul khauf. Dan syariatnya ada juga diterangkan di dalam ayat Al-Quran. Di surah An-Nisa. Baik. Wal-qasru numi. Demikian pula mengqasar salat disandarkan kepada Nabi. Pengajarannya disandarkan kepada Nabi. Jadi sudah diterangkan ya bahwa awalnya kewajiban salat itu dua-dua. Kemudian disempurnakan di khadar. Tapi setelah itu disyariatkan. Disyariatkan kalau musafir mengqasar salat. Iya. Walaupun pengqasaran salat itu dasarnya bermula di pembahasan sholatmu di perang, di kondisi perang, iya, tapi setelah itu diberikan keringanan oleh Nabi untuk mengqasar sholat di perjalanan, di safar. Maka mengqasar sholat ini adalah sunnah syariat dilaksanakan ketika safar. Dan silam pendapat apakah mengqasar bagi musafir adalah wajib atau sunnah, itu pembahasan fikih. Tapi di sini penjelasan tentang syariat-syariat. Demikian pula wa ayatul hijabi wat tayammumi. Pada tahun itu juga turun ayat tentang hijab. Iya. Turun ayat tentang hijab dan juga turun ayat tentang tayammum. Ya, dan ayat tentang hijab itu turun ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk. Beliau setelah menikahi Zainab bintu Jahsy. Ada perintah hijab di situ. Nah, ada pembahasan lainnya yang terkait dengan masalah hijab ini. Iya. Tapi globalnya bahwa hijab adalah syariat yang sudah ditetap dengan umat, di tengah umat ini. Itu adalah kewajiban atas perempuan untuk berhijab. Iya. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa pakai jilbab itu adalah sunnah saja, bukan wajib, maka ini orang yang keluar dari jalan yang lurus. Keluar dari jalan yang lurus. Ya. Karena istri Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintah untuk berhijab. Wa idza saltumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab. Apabila kalian meminta perhiasan sesuatu dari mereka, dari istri-istri Nabi, mintalah dari belakang hijab. Istri-istri Nabi, ibu-ibu kaum mukminin. Ibu-ibu kita. Bersamaan dengan itu diperintah untuk meminta dari belakang hijab. Sebab itu athharu liqulubikum wa qulubihinna, lebih suci untuk hati-hati kalian dan hati-hati mereka. Kalau para sahabat dan istri-istri Nabi oleh yang paling baik hatinya, paling bertakwa di tengah umat ini, di anjurkan hijab untuk mensucikan hati mereka, apalagi yang lainnya? Apalagi yang lainnya? Ya, sebagian orang kadang naudzubillah, oh yang penting hijab itu bukan pakaiannya, yang penting kemampuan menundukkan pandangan mata. Ya, yang penting hatinya terhijab. Ini orang-orang nggak beres, nggak tahu dari planet mana munculnya. Seakan-akan dah hidup di tengah manusia. Ya, sudah terang-terangan hidup di tengah orang-orang, pakaiannya tidak beres, kebudayaan yang buka-bukaan. Ya, kemudian bicara lagi yang penting hatinya. Seakan-akan dia hidup di planet mana saja, tidak hidup di tengah manusia. Maka ini apa namanya fikih hendaknya kita perhatikan ya, dari sirah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan ini pembahasan hijab, pembahasan besar. Wajar kalau penulis di sini mengukirnya dari salah satu peristiwa sejarah penting. Wattayammum, demikian pula tentang tayammum, turunnya ayat tayammum, dan ini di tahun ini juga, tahun keempat. Dan sebab turunnya, Aisyah radhiyallahu ta'ala anha ikut di sebagian peperangan. Iya, ada yang mengatakan di tahun keempat ini, dan ada yang mengatakan setelah perang Bani Mustalik yang akan datang nanti. Maka Aisyah kehilangan kalungnya. Ya, dan kalung itu bukan kalung Aisyah sebenarnya, kalung dia pinjam. Makanya apa namanya dicari pun, kalau di berusaha untuk dicari kalung tersebut, karena dicari lama akhirnya mereka kekurangan air. Itulah peristiwa akhirnya turun ayat tayammum tentang syariat bertayammum. Wakila warajumul Yahudiyaini, dan ini peristiwa berikutnya, perajaman dua orang Yahudi. Dan ada pendapat juga bahwa terjadi perajaman beliau terhadap dua orang Yahudi. Ini penerapan hukum rajam. Iya. Penerapan hukum rajam. Dan disebut oleh Ibnu Nathir bahwa ini kejadian pada tahun keempat Hijriah. Dan perajaman dua orang Yahudi ini dimaklumi ya, haditsnya dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Diatangkan kepada Nabi seorang laki-laki dan perempuan Yahudi, keduanya telah berzina. Iya. Karena Nabi pun berangkat sampai orang Yahudi datang. Maka diberi hukum kepada mereka. Nabi tanya kepada mereka, apa yang kalian temukan di Taurat kalian tentang orang yang berzina? Kata mereka, kita hitamkan wajah-wajah mereka, kemudian kita bawa berkeliling. Iya. Dan dibuat berbelakangan. Dan Nabi bawa Taurat kalian, kalau memang kalian benar. Maka mereka pun datang membawa, kemudian membaca Tauratnya. Begitu sampai ke ayat rajam, ya, anak muda yang baca Taurat itu dia simpan tangannya di ayat rajam, dan dia baca selain daripada itu. Ya. Maka Abdullah bin Salam, dan dia hadir bersama Rasulullah, berkata, ya Rasulullah, perintah dia supaya mengangkat tangannya. Maka diperintah mengangkat tangannya, ternyata di bawahnya ada ayat rajab. Jadi di syariat mereka juga ada apa? Ada rajab. Iya. Dan di dalam Islam ini, syariat rajam itu adalah syariat yang tetap. Ketetapannya juga ada di dalam Al-Quran. Tapi ayatnya sudah terhapus, lafadznya dan tilawahnya. Hukumnya masih tetap. Dan telah syah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan rajam, dan para sahabatnya setelah beliau juga melakukan rajam itu. Ini hukum rajam terhadap seorang yang telah muhsan, sudah pernah menikah, kemudian terbukti berzina, maka ditegakkan padanya hukum rajam, dilempar dengan batu hingga meninggal, hingga mati. Kata Ibn Umar yang menceritakan hadis ini, maka saya termasuk orang yang merajam mereka berdua. Iya. Dan kata Ibn Umar, saya melihat laki-laki yang dirajam ini melindungi apa perempuan yang dia zinahi dari batu. Iya. Jadi ini penerapan hukum rajamnya di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan perhatikan penerapannya, ini hukum pengadilan. Jadi tidak begitu si Yahudi berzina apa segala macam, langsung apa? Ya, langsung orang-orang pergi rajam sendiri, tidak, dilaporkan dulu kepada Nabi. Ya. Tidak ada menghakim sendiri dalam Islam itu. Dalam menghakim sendiri, tapi semuanya dengan apa? Ketentuan. Baik. Dan ini bantahan terhadap orang-orang Khawarij yang mengingkari rajam. Sebab mereka menganggap dengan dirajam itu sudah menggugurkan dosa, dan pelaku dosa besar tidak gugur dosanya. Iya. Tapi belakang ini orang Khawarij dobel-dobel kebodohannya. Rajam juga dia lakukan dengan gaya yang keliru salah. Tidak ada pembuktian pengadilan, yang penting main rajam saja. Ya. Melemparnya juga katanya pakai batu besar. Ya. Melemparnya pakai apa? Batu besar. Ini tidak benar. Di rajam itu dilempar pakai batu kecil sampai mati. Ya. Kalau dilempar pakai batu besar bukan di rajam namanya, dibunuh. Harus dipahami fikih. Ya. Nah, ini dipelajari, karena itu yang melakukannya di pengadilan, prosesnya ada pembuktian benar enggak berzina. Ya. Apakah keduanya mengaku atau tidak? Kalau tidak mengaku, apa ada saksi? Jelas ya? Nah, ini semuanya hal-hal yang dibahas di dalam hukum-hukum peradilan, bukan sembarangan. Dan rajam ini ada di syariat sebelum kita. Kemudian setelah itu kejadian yang terakhir, kelahiran Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib. Ini di tahun keempat Hijriah. Radhiyallahu anhumah. Baik, selesai peristiwa-peristiwa pada tahun keempat. Sudah ada? Belum ya? Ada dulu. Baik, kemudian kejadian-kejadian penting pada tahun kelima Hijriah. Berkata penulis rahimahullah, al-ifku fi ghazwi bani al-mustaliq wa kana fil khamisat isma' wa thiki wa dawmatul jandali kila wa hasal abdu ibnati al-harithi ba'du wa attasal wa abdu rayhanata fidil khamisat. Ini saya poinkan lima pembahasannya. Yang pertama, perang Bani al-Mustaliq. Al-Ifku fi Ghazwi Bani al-Mustaliq. Peristiwa if, penudihan, itu terjadi pada saat perang Bani al-Mustaliq. Iya. Penulis menyebutnya di tahun kelima ya. Ada yang mengatakan bahwa perang Bani al-Mustaliq di tahun keenam. Bani al-Mustaliq ini sebuah apa namanya, kabilah bagian dari Bani Khuza'ah. Ya, dan disebut juga perang Al-Muraisi. Dalmoraisia ini adalah nama mata air di negeri tersebut, di tempat tersebut. Terjadi peperangan dengan Bani Mustalik dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Maka dibunuhlah siapa yang terbunuh di antara mereka dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasukan menawan dari perempuan, dari apa namanya, anak-anak dan ternak-ternak mereka dan kambing-kambing mereka. Iya. Ini di peristiwa perang Bani Mustalik. Maka selepas kejadian Bani Mustalik ini, di perjalanan kembali terjadi peristiwa di mana Aisyah radhiyallahu taala anha tertidur, ya, sehingga apa namanya, tidak ada yang membangunkannya kecuali seorang sahabat yang juga terlambat. Maka dari kehati-hatian sahabat ini, Aisyah naik di atas apa namanya kendaraannya dan ditarik dengan tali yang jauh. Ya, sebenarnya aman ya dari fitnah. Ya, saking hati-hatinya sahabat tersebut mengejar pasukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi begitu tiba ke pasukan, dilihat oleh manusia, mulailah kaum munafikin ya melakukan apa? Aksinya. Mereka pun menuduh Aisyah radhiyallahu taala anha dengan tuduhan yang keji. Ya, dan inilah yang disebut dengan peristiwa al-ifk. Dan kisahnya dimaklumi ya, kisah yang panjang sekali dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Yang ujungnya bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat-ayat yang menjelaskan kesucian Aisyah dan bersihnya Aisyah dari tuduhan. Iya. Turun 10 ayat dibaca dalam Al-Qur'an, semuanya tentang terkait dengan pembersihan Aisyah radhiyallahu anha. Karena itu kata Ibnu Katsir di tafsirnya, sepakat para ulama seluruhnya, siapa yang mencela Aisyah setelah ini, setelah ayat ini, dan menuduh dengan tuduhan tersebut, ya, setelah disucikan di dalam ayat, maka dia adalah kafir menentang Al-Quran. Tidak ada silang pendapat di kalangan ulama. Ini diantara sebab kenapa para ulama mengafirkan kelompok Syiah Rafidhah. Hingga hari ini mereka menuduh Aisyah, bahkan menuduh istri-istri Nabi sebagai apa? Zina dan sebagainya. Dari tuduhan-tuduhan keji mereka, orang-orang Syiah Rafidhah. Nah, dan ini besok acara 10 Muharram itu dijadikan hari raya gila mereka. Mereka apa namanya, katanya memperingati peristiwa apa? Karbala. Padahal mereka yang menjadi sebab terbunuhnya Hussein. Dan bukti-buktinya dalam sejarah jelas, bahkan ada di buku-buku mereka sendiri. Diakui oleh ulama-ulama mereka. Ya, tiba-tiba dia rayakan. Nah, maka inilah dari apa namanya perbuatan orang-orang Syiah. Baik. Jadi sudah terbahas di sini ya, perang Bani Mustalik dan peristiwa Ifk sekaligus telah kita uraikan. Ya, dan terdapat di dalam peristiwa Ifk itu, ya, pelajaran-pelajaran yang mendalam ya, bahwa seseorang kalau dituduh, kalau tuduhannya tidak benar, tidak perlu dia khawatir. Allah Subhanahu wa taala akan menampakkan hal tersebut pada suatu saat. Kalau tidak ditampakkan ketika dia hidup, akan ditampakkan nanti setelah dia meninggal. Tidak mesti pertolongan itu ketika dia hidup dia rasakan. Mungkin saya telah meninggal, Allah Subhanahu wa taala akan menampakkan hal tersebut. Buktinya ada seorang nabi datang pada hari kiamat, tidak ada pengikutnya. Nabi menjawab suruhannya dari kaumnya. Kapan tampak kebenarannya? Bukan di masa hidupnya, nanti pada hari kiamat. Kelihatan nanti. Iya. Para nabi itu, setiap nabi punya telaga dan setiap umat akan minum dari telaga nabinya masing-masing. Ya, kalau dia datang ke telaga nabinya dan dia bukan pengikutnya, akan diusir dari telaga nabinya. Baik. Kemudian dikatakan di sini, wa kana fil khamisati isma' wa thiqi. Dan ini kejadian pada tahun kelima. Ya. Pada tahun kelima, dengarkanlah dan percayailah peristiwa ini. Kemudian setelah itu penulis menjelaskan perang Daumatul Jandal. Wa Daumatul Jandari. Dan ini kejadian Daumah Al-Jandal. Sebuah negeri yang dikenal dengan nama Daumatul Jandal hingga hari ini. Dan dia di wilayah Jauf, di provinsi Jauf sekarang ini, Saudi Arabia. Iya. Dan peperangan di Daumatul Jandal itu pada Rabiul Awal, ya, di tahun kelima ini. Nah, itu kejadiannya. Padahal Daumatul Jandal jauh, ya. Perjalanan ke sana itu 16 hari, 16 malam dari Madinah. Iya. Perjalanan yang jauh. Tapi kenapa Nabi menyerang jauh begitu? Iya. Sebab ini pengaruh mereka. Daumatul Jandal ini mereka berkumpul di sana menghadang orang-orang yang lewat, memerangi orang yang lewat. Jadi itu memberi pengaruh pada arus perdagangan, perniagaan ke Madinah, ke Syam. Ya. Jelas, ya? Ya, semua adalah pertimbangan peran Nabi itu. Strateginya banyak, pertimbangannya banyak. Sudut-sudut yang dilihat itu banyak. Bukan dari sudut keamanan saja. Dilihat dari sudut perekonomian, keselamatan manusia secara umum. Banyak sudut dilihat. Maka dilakukanlah perjalanan ke sana. Iya. Tapi begitu Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba di sana di Daumatul Jandal bersama pasukan, ya. Mereka sudah kabur semuanya. Nah. Jadi tidak terjadi peperangan, tapi disebut tidak terjadi bentrokan fisik, tapi disebut itu adalah peperangan. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar padanya. Nah, dari ini Daumatul Jandal, ya. Dan ini sebelum perang Bani Mustalib. Wa Daumatul Jandali qablu. Di sini tertulis kila, ya, harusnya diperbaiki gitu. Qablu. Diartikan sebelumnya, ya. Wadawmatul jandali qablu wa hasal. Dan terjadi setelah itu, apa yang terjadi? Abdu ibnatul harith ibad wa tasal. Terjadi akad terhadap ibnatul harith. Ibnatul harith maksudnya Juwairiyah bintul harith. Ya, al-Khuzaiyah radhiyallahu anha. Ya. Jadi setelah Bani Mustalib ditawan dari perempuannya, termasuk yang masuk ke dalam tawanan adalah Juwairiyah. Ya. Dan Juwairiyah waktu itu masuk di dalam bagian Thabit bin Qais bin Syammas, khatibnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi begitu dia masuk dalam bagiannya, dia melakukan mukatabah. Membebaskan dirinya dengan membayar. Ya. Membebaskan dirinya dengan membayarnya. Maka Juwairiyah pun datang kepada Nabi meminta bantuan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Bagaimana pendapatmu kalau saya bayarkan dan saya menikahimu?" Maka Juwairiyah pun menyetujuinya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membayarnya. Iya. Maka setelah terdengar bahwa Nabi akan menikahi Juwairiyah, ya, akan menikahi Juwairiyah, itu didengar oleh para sahabat. Dan Juwairiyah adalah perempuan termasuk dari perempuan yang dipandang di tengah kaumnya. Ya. Maka para sahabat pun berkata, bagaimana kita memegang sebagai budak dari kerabat Rasulullah, sebab ini kerabatnya siapa? Rasulullah nanti. Maka ya, dibebaskanlah hampir 100 rumah tangga atau hampir 100 keluarga. Ya, karena Nabi menikahi Juwairiyah. Maka Juwairiyah ini menjadi perempuan yang sangat banyak berkahnya terhadap kaumnya. Radhiyallahu anha. Jadi perhatikan ya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya menikahi itu ada maksud-maksud tertentu dari kebaikan akhlak, dari menghormati dan memuliakan dan semisal dengannya. Iya. Dan itu adalah sudut pahala sebenarnya. Karena di belakang maksud pernikahan beraneka ragam maksud ya. Dan seorang menjaga kehormatan dirinya tidak jatuh di dalam hal yang diharamkan, itu adalah ibadah. Tapi kalau dibangun di dalam pernikahannya berbagai maksud yang lainnya, maka itu adalah hal-hal yang baik. Cahaya di atas cahaya, tambahan kebaikan. Ya. Jadi katakan, ba'du, beliau menikahi setelah itu, Juwairiyah bintul Harith, wattasal, dan bersambung. Menyambung, maksudnya langsung bersama. Bukan akad saya, tapi sudah tinggal juga bersama Juwairiyah. Iya. Baik. Kemudian setelah itu dikatakan, dan ini dibahas oleh penulis tentang pernikahan Nabi dengan Raihana bintu Zaid radhiyallahu anha. Waqdu Raihanata fidil khamisah. Juga akad dengan Raihana dilangsungkan pada tahun kelima ini. Raihana ini, dan dia adalah Raihana bintu Zaid radhiyallahu anha, beliau dari tawanan Bani Quraidah. Iya. Dari tawanan Bani Quraidah. Dan terjadi silam pendapat apakah beliau ini dinikahi oleh Nabi atau Raihana ini adalah budak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Dan lebih dikuatkan oleh Ibnu Qayyim al-Mukatsir dan selainnya bahwa Raihana adalah budak Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan istrinya. Bukan istrinya. Jelas ya? Karena itu umumnya kalau disebut di dalam sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Beliau meninggal dalam keadaan meninggalkan 9 orang istri yang masih hidup. Dan telah ada 2 istri yang mendahulunya. Ada pembahasan terhadap sebagian istri yang beliau ceraikan. Ya. Tapi yang pastinya itu yang disebut di dalam pembahasan apa? Sirah. Adapun terkait dengan Raihana di sini radhiyallahu anha, yang benarnya dia adalah budak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana akan datang nanti Maria Al-Qibtiyah, dia juga adalah budak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan istrinya. Tapi dalam hukum perbudakan, anak yang lahir dari budak tersebut yang merupakan hasil hubungan dengan tuannya, anak itu dinisbatkan kepada tuannya menjadi anak yang bebas sama dengan tuannya kedudukannya. Iya, dia bebas. Ini dalam hukum Islam. Ini di dalam masalah perbudakan selalu saja dibahas, dituduh kepada umat Islam. Ya, kenapa ada syariat begitu? Iya. Apalagi sekarang isu-isu HAM. Ya, HAM itu hak asasi manusia. Menurut versi siapa? Ya. Definisinya siapa hak asasi manusia? Ya. Jadi kalau orang Filistin membela kehormatan dirinya, ya, begitu memerangi orang Yahudi, oh itu dianggap melanggar HAM. Tapi Yahudi lempar rudal, sudah ribuan orang yang meninggal, ya, tidak ada juga isu yang mengatakan melanggar HAM. Terjadi peledakan, wah luar biasa pelanggaran HAM. Tapi memerangi Irak, memerangi Afghanistan, tidak ada pelanggaran HAM yang kena. Iya. Jadi harus dipahami apa slogan-slogan, jangan tertipu dengan penampilan zahir. Ya. Kemudian harus diketahui bahwa ini syariat perbudakan ada di semua syariat, di semua agama. Di agama Yahudi ada, di agama Nasara ada di dalam sejarah mereka. Ya. Tapi tentang hukum perbudakan tidak ada yang lebih baik mengaturnya melebihi Islam. Nah, ini yang harus diketahui. Sama dengan pembahasan poligami. Ribut terus masalah poligami. Umat Islam terus disudutkan. Mereka tidak tahu kebaikan di belakang poligami tersebut. Dan poligami itu sendiri ada di syariat. Di agama-agama mereka juga ada. Ya. Kenapa yang disorot adalah umat Islam terus? Nah, disinilah sisi pentingnya ya. Seorang itu belajar agama. Mengerti dari tuntunan. Ya, supaya kenal keindahan agamanya. Jangan gampang dipermainkan dengan tuduhan-tuduhan yang biasa dituduhkan. Dan sekarang ini harus pemberitaan. Ya, semua orang tahu siapa yang berada di belakangnya. Lihat saja bagaimana berita itu dimunculkan, dibesarkan, terlahir lagi darinya berbagai pemikiran, berbagai klaim dan sebagainya. Ya. Kalau umat Islam tidak kembali mempelajari agama, tidak mengerti tuntunannya yang benar, maka itu adalah sebab mereka mengalami kemunduran dan dipermainkan oleh musuh-musuh. Karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memberikan solusi ketika kehinaan menimpa. La yanzi'uha, tidak akan diangkat kehinaan itu dari kalian. Hatta tarji'u ila dinikum, sampai kalian kembali kepada agama kalian. Demikian sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Ibnu Umar riwayat Abu Dawud dan selainnya. Baik, selesai sudah ya peristiwa pada tahun keberapa? Kelima. Berikutnya peristiwa pada tahun ke-6. Kejadian-kejadian penting pada tahun ke-6 Hijriah. Thumma banu lihyana bad'u sadisa wa ba'dahu istisqa'uhu wa duqarat wa sudda an umratihi lamma qasad wa bai'atu ridwani awwal wa bana fiha bi raihanata hadha buyina wa farida al-hajju bi khulfin fasma'ah. Ya. Saya poinkan di sini 7 pembahasan. Yang pertama, peran Bani Lihyan. Peran terhadap Bani Lihyan. Kata penulis, Thumma Banu Lihyan Bad'u Sadisa. Kemudian perang terhadap Bani Lihyan terjadi pada permulaan tahun ke-6. Permulaan tahun ke-6. Iya. Jadi ini memerangi Bani Lihyan ini. Ya. Di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan hal tersebut untuk melakukan pembalasan kepada mereka terhadap utusan yang diutus kemudian dibunuh oleh mereka. Tapi Bani Lihyan bersembunyi di gunung. Iya. Maka mereka pun ditinggalkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan kembali, beliau kembali dan tidak terjadi peperangan. Ini yang dimaksud dengan perang Bani Lihyan. Kemudian kata beliau, pembahasan berikutnya pelaksanaan sholat istisqa. Wa ba'da istisqa'u. Setelah itu ada peristiwa beliau mengerjakan sholat istisqa. Iya. Ini tahun ke-6. Manusia kekurangan air. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan sholat istisqa, sholat minta hujan. Maka turunlah hujan itu. Turunlah hujan tersebut. Iya. Jadi subhanallah, peristiwa-peristiwa terjadi ya, ujian-ujian. Ya. Ada juga di masa itu, di masa Nabi, hujan tertahan. Begitu Nabi, masa Nabi mengingatkan. Dan Nabi melakukan sholat istiqa, memberikan syariat, dan Allah menurunkan hujan. Menurunkan hujan. Dan hingga hari ini, alhamdulillah, dilakukan oleh kaum muslimin. Iya. Dilakukan oleh kaum muslimin. Dan kadang keluar di sebagian negara kita berada di situ, dilakukan sholat istisqa, masya Allah setelah sholat turun hujan. Ya, turun hujan. Walaupun kadang beberapa sholat sudah dikumandangkan oleh pemerintah sholat istisqa tidak turun, istisqa lagi tidak turun. Ya. Tapi pada sebagian sholat, akhirnya turun juga. Dan ini jadi latihan-latihan seorang memperbaiki tobatnya, memperbaiki istighfarnya dan permohonannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ini dari sholat yang disyariatkan. Dilakukan secara berjamaah. Sholat istisqa ini dan kaifiatnya dilakukan sholat istisqa tersebut, kemudian imamnya berdiri memberi khutbah mengingatkan apa yang harusnya diingat dan istighfar, bertobat, ya. Dan seterusnya dari pembahasan sholat istisqa ma'ruf di pembahasan buku-buku fikih. Kemudian setelah itu pembahasan perang Duqarat. Kata beliau, Duqarat. Ini perang Duqarat ya. Disinggung oleh penulis. Dikatakan Ghazwa Duqarat. Dan ini terjadi setelah perang Bani Lihyan beberapa malam. Iya. Sebab seorang yang bernama Uyayna bin Hisn melakukan serangan sembunyi-sembunyi, ya, terhadap unta-unta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian membunuh pembalanya yang berasal dari seorang lelaki dari Bani Gifar dan mengambil seorang perempuan, maka mereka pun dikejar, iya, oleh kaum muslimin. Dan waktu itu yang mengejarnya, karena berita datang, maka yang pertama kali mendapat berita itu adalah Salamah ibn al-Aqwa. Maka beliau yang sendiri, ya, mengejarnya dengan berjalan kaki. Ya. Dan beliau radhiyallahu anhu, ya, sangat cepat berjalannya. Jadi diintai dari jauh. Dia lempari panah, tombak. Kena pasukan itu, dibuat ketar-ketir. Begitu dikejar, maka Salamah bin al-Aqwa berlari dengan cepat. Menghindar. Hilang lagi. Setelah itu tiba-tiba muncul, melempar lagi dengan panah. Mati lagi dari mereka. Terus mereka dibuat kocar-kacir, ditahan. Sampai datang pasukan kaum muslimin. Bersama Salamah bin al-Aqwa. Radiyallahu anhu. Jadi ini disebut sebagai perang Duqarah. Ya. Akhirnya mereka mengembalikan unta-unta milik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu. Kemudian kata beliau dari kejadian yang lain di sini, saya poinkan pembahasan pelarangan umroh ke Hudaybiyah. Wasuddan umrotihi lamma qasad. Dan beliau dilarang untuk berumrah tak kara berkehendak untuk melaksanakan ibadah umroh tersebut. Ya, ini sebenarnya disebut juga di dalam tarikh sebagai perang Hudaybiyah. Cuma mereka membawa persenjataan. Ya, tapi memang maksudnya ada maksud untuk pergi umrah. Hanya saja ketika berada di Hudaybiyah, ya, dan terlihat waktu itu pasukan orang-orang Quraisy sangat banyak sekali. Ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya berjumpa seribuan orang dari sahabatnya, maka terjadilah perjanjian Hudaybiyah yang terkenal itu. Dan perjanjian Hudaybiyah inilah yang disebut dengan kemenangan yang nyata. Itulah yang disebut dalam Al-Quran, inna fatahna laka fathan mubina. Sungguhnya kami membukakan untuk kamu kemenangan yang nyata. Maksudnya di sini kejadian Hudaybiyah. Atau di ayat yang di surah Al-Hadid, la yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fathi wa qatal. Ya, tidaklah sama orang yang berinfak di antara kalian dan berperang sebelum fatah. Maksudnya fatah di sini bukan fathu Mekah, tapi fathu apa? Hudaybiyah. Jadi Hudaybiyah itu dihitung sebagai kemenangan. Dihitung sebagai kemenangan. Ya, yes. Memang secara kasat mata dilihat, loh, kenapa Rasulullah menandatangani perjanjian damai? Ya. Yeah. Isi dari perjanjian Hudaybiyah itu ada hal-hal yang dianggap memberatkan umat Islam. Gencatan senjata 10 tahun, tidak boleh saling berperang. Tentara isi perjanjian ya. Tahun ini Rasulullah dan para sahabat tidak boleh pergi umrah, tidak boleh masuk Mekah. Karena itu mereka tadinya sudah pakaian ihram, akhirnya menyembelih sembelihannya masing-masing di Hudaybiyah. Iya. Itu ada pembahasan fikihnya ya, di fikih haji. Kemudian dari si perjanjian, kalau dia masuk Islam dari kaum muslimin, dia di Mekah, dari penduduk Mekah masuk Islam, lari ke Madinah, maka wajib dikembalikan lagi, harus diserahkan oleh penduduk Madinah kembali ke mana? Ke Mekah, sampai didatangkan Abu Jandal radhiyallahu anhu, terikat. Dan Nabi bisa berbuat apa? Isi perjanjian tidak boleh dia apa? Diambil, harus dia serahkan, dia biarkan saja. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya menasihatkannya untuk bersabar. Jelas ya? Setelah Abu Jandal kembali lagi ke Mekah, dia berhasil melarikan diri. Ya. Masuk ke Madinah dia diterima oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena perjanjian tersebut. Perhatikan ya bagaimana Nabi menjaga perjanjian. Iya. Maka Abu Jandal pun dia pergi ke tempat lain. Kemudian semua orang yang masuk Islam seperti dia membentuk pasukan tersendiri di situ, di luar wilayahnya. Maka itu dikenal gerombolannya Abu Jandal. Ya. Yang membuat pening apa namanya? Kaum musyrikin. Dan Rasulullah enggak bisa disalahkan sebab sudah datang kepada Nabi, Nabi sudah menolaknya. Jelas ya? Abu Jandal ini di luar perjanjian. Enggak bisa mereka menuntut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai akhirnya kaum musyrikin sendiri yang membatalkan perjanjiannya. Jelas ya? Maka terjadilah Fathu Mekah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan datang, nanti disebutkan tentang perang Fathu Mekah. Jadi ini disebut juga sebagai peristiwa perang di sini. Dan di kisah perjanjian Hudaybiyah ini disebutkan oleh para ulama ibrah dan pelajaran yang mendalam ya, yang paling bagus dan banyak menyebutkan pelajaran Ibnu Al-Qayyim rahimahullah di kitabnya Zadul Ma'ad. Iya. Terdapat bagaimana kaum muslimin itu hendaknya memiliki apa? Kekuatan. Jadi jihad itu bukan asal main hantam saja, yang penting mati. Tidak. Tapi dipikirkan kemenangan kaum muslimin. Iya. Tidak boleh darah kaum muslimin menjadi suatu hal yang dihinakan, diremehkan di depan musuh. Iya. Jadi ada syariatnya. Nah itu di Mekah tidak ada syariat berjihad. Tidak ada syariat berjihad. Dan di akhir zaman ketika Ya'juj dan Ma'juj turun, ya, Allah Subhanahu wa taala perintah Nabi Isa untuk membawa kaum muslimin, Imam Mahdi dan yang lainnya untuk naik ke Bukit Tur bersembunyi. Ya. Allah telah berfirman, itu saya akan keluarkan, aku akan keluarkan hamba-hambaku, tidak ada tangan apapun yang bisa mengalahkan mereka, yaitu Ya'juj dan Ma'juj. Suruh bersembunyi di gunung. Nabi katakan, berperang saja, kan yang mati-mati syahid. Ya, apalagi kalau kita pikir sekarang ini, kita masa canggih sekarang ya, banyak persenjataan, masa kalau Ya'juj dan Ma'juj keluar, tidak bisa kita hadapi. Ya. Tapi disuruh apa? Bersembunyi di gunung. Jadi menunjukkan bahwa jihad itu harus disyaratkan ada kemampuan. Ya, termasuk kekonyolan di masa ini, orang-orang yang meneriakkan jihad-jihad, kaum muslim mana kemampuannya berjihad? Iya. Senjatanya aja di depan senjata orang-orang kafir dianggap sebagai pistol main-mainan. Ya, bagaimana bisa menghadapi? Belum lagi dari sisi keimanannya. Ya, padahal itu adalah sumber kekuatan lemah. Iya. Karena itu di masa yang seperti ini, seorang melihat fikih dari perjalanan sirah Nabi, bagaimana beliau berdakwah, dari mana beliau memulai, bagaimana beliau memperbaiki. Baik, selesai ya pembahasan tentang kejadian Hudaybiyah. Kemudian berikutnya kisah Bai'atul Ridwan. Bai'atul Ridwani awal. Maksudnya Bai'atul Ridwan lebih terdahulu daripada perjanjian Hudaybiyah. Ya, jadi sebelum perjanjian Hudaybiyah itu, ya, jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mengutus Utsman ke Mekah dengan perintah Nabi supaya melakukan diskusi bersama kaum musyrikin. Maka dinukil berita kepada kaum muslimin bahwa Utsman sudah terbunuh. Iya. Jadi kalau Utsman terbunuh itu tandanya dari Mekah mereka apa? Mau melakukan peperangan. Iya. Maka Nabi pun membiat para sahabat untuk berperang. Itu disebut dengan nama Bi'atul Ridwan. Sebab diambil bi'at semuanya dari semua sahabat, Muhajirin wal Ansar, dan berbicara satu-satu dari tokoh-tokoh kaum Al-Ansar. Ya, menunjukkan kesiapannya membela Rasulullah hingga tetes darah yang terakhir. Dan itulah yang disebut di dalam Al-Quran. Laqad radiyallahu anil mu'minina idh yubayyunaka tahta asy-syajara. فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا. Sungguh Allah telah ridha terhadap kaum mukminin ketika membaiat engkau di bawah pohon. Nah, inilah bai'atul ridwan. Allah mengetahui kebaikan yang ada di hati mereka, maka Allah turunkan ketenangan kepada mereka dan diberi pahala untuk mereka dengan kemenangan yang dekat. Dengan kemenangan yang dekat. Jadi ini yang disebut dengan bai'atul ridwan. Yang keenam, bina tinggal bersama dengan Raihana bintu Zaid. Jadi tadi itu akadnya ya. Akad dengan Raihana yang sudah berlalu di tahun kelima. Dan di sini dikatakan wabana fiha bi Raihana tahada buyyina. Dan beliau tinggal bersama dengan Raihana pada tahun itu, dan ini telah dijelaskan. Iya. Baik, yang sudah berlalu ya, bahwa yang benarnya bahwa Raihana dihitung kemana? Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian pembahasan yang terakhir di sini, kewajiban haji. Wafuridul hajju bi khulfin fasma'ah. Kewajiban haji diturunkan pada tahun ke-6, tetapi ada silam pendapat. Dengarkanlah penjelasan tersebut. Jadi kewajiban haji ini, ya, ada silam pendapat. Ada silam pendapat. Tapi pendapat sebagian ulama di tahun ke-6. Ada yang mengatakan bahwa kewajibannya di tahun ke-9. Ya. Dan ada yang mengatakan bahwa di tahun ke-10. Dan itu gharib ya, pada tahun ke-10. Nah. Baik. Dan kata Ibnu Katsir, ada lebih aneh lagi pendapatnya. Yang mengatakan bahwa kewajiban haji sebelum hijrah. Dan itu lebih aneh, kata Ibnu Katsir. Baik, jadi ini beberapa pendapat ya tentang kewajiban haji. Selesai sudah ya pembahasan untuk apa namanya peristiwa di tahun ke-6. Kita berpindah kepada peristiwa tahun ke-7. Peristiwa-peristiwa penting pada tahun ke-7 Hijriah. Kata beliau, wa kana fathu Khaybarin fis sabi'ah wa hadru lahmil humur ahliyah فيها ومتعة النساء الردية ثم على أم حبيبة عقد ومهرها عنه النجاشي نقد وسم في شاة بها هدية ثم اصطفى صفية صفية ثم أتت ومن بقي مهاجرا وأقد ميمونة كان الآخرة وقبل إسلام أبي هريرة وبعد أمرة القضاء الشهيرة والرسل في محرم المحرم أرسلهم إلى الملوك فعلمي وأهديت مارية الكتبية فيه وفي الثامنة الثرية. Fihinya ini terkait dengan pembahasan tahun ke-7 ya, makanya fihinya yang kita penggal terakhir. Ya, saya poinkan di sini ada 14 pembahasan. Pembahasan yang pertama tentang Fathu Khaybar. Iya. Dan Fathu Khaybar ini kata penulis, wa kana Fathu Khaybarin fis sabiah. Fathu Khaybar terjadi pada tahun ke-7. Dan ini pendapat jumhur ahlul ilm. Iya. Baik. Jadi Fathu Khaybar ini adalah kejadian setelah Hudaybiyah. Setelah Nabi tiba di Medina dan beliau tinggal sekitar 20 malam atau lebih daripada itu, atau sekitar itu, maka beliau pun keluar berperang ke Khaybar. Iya. Dan dijanjikanlah kemenangan yang terjadi di perang Khaybar tersebut. Dan ini juga Khaybar terdapat peristiwa-peristiwa penting ya di dalamnya, dan peperangan yang terjadi. Dan di perang Khaybar itu dipimpin oleh Ali bin Abi Thalib. Iya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Saya akan serahkan bendera perang besok kepada seorang lelaki Yuhibbullahu wa rasulahu wa yuhibbuhullahu wa rasuluh. Dia cinta kepada Allah dan Rasulnya, sedang Allah dan Rasulnya juga cinta kepadanya. Ya. Maka para sahabat pun gelisah di malamnya, siapa yang akan diberi. Ya. Sampai Umar yang biasanya tidak pernah minta dikasih jadi pimpinan, ya, itu menampakkan dirinya. Menampakkan dirinya. Karena keutamanya luar biasa. Dijamin dia cinta kepada Allah dan Rasulnya, sedang Allah dan Rasulnya cinta kepadanya. Ya, ternyata besoknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencari Ali bin Abi Thalib. Maka dikatakan bahwa Ali tidak hadir karena matanya sedang sakit. Kedatangkanlah Ali, kemudian dipercikkan dari ludah Nabi ke matanya, maka sembuhlah Ali bin Abi Thalib. Kemudian beliau memimpin penyerangan Khaybar tersebut dan kemenangan Allah bukakan untuk kaum Muslimin di perang Khaybar. Baik. Kemudian di tahun ini juga terjadi peristiwa pengharaman memakan daging-daging keledai peliharaan. Ini bahasa penulis wahadru lahmil humril ahliyah. Larangan terhadap daging-daging keledai-keledai peliharaan. Jadi yang dilarang itu keledai peliharaan yang dipelihara. Adapun kalau keledainya keledai liar, itu enggak ada masalah. Halal. Tapi yang dilarang keledai peliharaannya. Dan ini syah ya, hadith-hadith. Pengharamannya, larangannya. Fiha wa mut'atin nisar radiyah. Pada tahun ke-7 itu terjadinya. Demikian pula, di tahun ke-7 ini, dilarang dari melakukan nikah mut'ah. Dan nikah mut'ah ini radiyah, mengandung kerusakan, kejerekan. Iya. Mengandung kejerekan. Dan nikah mut'ah ini nikah. Iya. Sementara, tapi dengan akad ya, tidak ada mahar. Hanya saja dia sementara. Tadinya diperbolehkan di awal Islam, setelah itu dilarang. Setelah itu diperbolehkan. Setelah itu dilarang hingga hari kiamat. Ya, di perang Khaybar ini pelarangan yang pertama di perang Khaybar. Tapi setelah itu ada pembolehan. Nanti yang terakhirnya di Fathu Mekah, itu pengharamannya hingga hari kiamat, sebagaimana dalam hadis riwayat Muslim. Iya. Karena itu penulis di sini membahasakan radiyah sudah. Sebab setelah diharamkan, tidak ada lagi baiknya, menjadi rusak sudah. Iya. Dan banyak hal-hal yang dulu dimudahkan di masa permulaan wahyu, melihat keadaan dan kondisi para sahabat kaum muslimin dan proses di dalam mereka menerima ke Islam itu, syariat-syariat Islam. Iya. Namun setelah tetap semua syariat, maka tidak ada lagi maslahat di belakangnya dari nikah mut'ah ini. Diharamkan hingga hari kiamat. Jelas ya? Dari nikah mut'ah termasuk prinsip dasarnya kelompok Syiah. Dan ini yang selalu mereka dengung-dengungkan dimanapun mereka berada. Dan akhirnya di negara mereka sana, di Iran sana, hampir menjadi negara berzinaan gara-gara masalah mut'ah ini. Gampang sekali. Iya. Diberi keutamaan, Masya Allah. Keutamaan kalau nikah mut'ah sekali, dia seperti Al-Hasan. 2 kali seperti Al-Husayn. 3 kali dia nikah mut'ah seperti Ali. 4 kali seperti Rasulullah. Kalau 5 kali seperti siapa kira-kira? Ya. Dan banyak lagi ya hadith-hadith mereka, hadith-hadith palsu mereka tentang nikah mut'ah ini. Nah, dan mereka ini menjadi bahan ketawaan manusia, orang-orang Syiah ini dengan nikah mut'ahnya. Maka ini telah diharamkan. Jadi selesai ya pengharaman makan daging keledai dan pengharaman nikah mut'ah. Demikian pula akad berikutnya, pembahasan berikutnya akad Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Ummu Habibah, Ramlah bintu Abi Sufyan, radhiyallahu anha. Ya, kata beliau, "Thumma ala Ummu Habibah akad." Ya. Kemudian beliau melakukan akad terhadap Ummu Habibah. Wa mahraha ankun Najasyiun naqad. Dan maharnya dibayar secara cash oleh An-Najasyi. Iya. Jadi Ummu Habibah ini Ramla bintu Abi Sufyan nama lengkapnya. Radhiyallahu anha. Beliau apa namanya? Dari sahabat yang berhijrah ke Habasyah. Berhijrah ke Habasyah. Maka begitu dia berada di Habasyah, Najasyi, iya. Menikahkan atau membayar maharnya kepada Ummu Habibah untuk dinikahkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Ummu Habibah pun diantar ke Madinah setelah itu. Jadi akad sudah terjadi dan Najasyi sudah bayar ya akadnya cash. Yang disebutkan akadnya 400 dinar ya. Nah, dibayar secara kontan oleh An-Najasyi. Kemudian setelah itu dikatakan oleh penulis, wasumma fisyatin biha hadiah. Ini kejadian lain. Racun perempuan Yahudi melalui daging kambing. Jadi kambing disembelih, diracuni oleh perempuan Yahudi. Kemudian diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Berikan kepada Nabi. Maka ketika dia ditangkap, kenapa kamu lakukan itu? Kata dia, kalau dia seorang Nabi, racunnya tidak akan berbahaya terhadapnya. Tapi kalau dia bukan Nabi, maka kita semua akan beristirahat darinya. Ini kata si perempuan. Ya, dan daging kambing itu dimakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan tidak berpengaruh pada beliau. Maksudnya tidak memberikan bahaya untuk beliau di saat itu. Walaupun ada bekasnya, menurut Anas bin Malik. Ya, dan menurut Anas bin Malik radhiyallahu anhu, mungkin itu dari sebab-sebab apa namanya menjadi sakitnya beliau di wafatnya. Ya. Tapi biasanya orang diracuni langsung mati. Ini tidak, beliau sehat saja. Biasa saja, dan itu dari tanda kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu kisah ini, peracunan ini disebutkan di dalam buku-buku yang memuat tentang dalailun nubuwah, tanda-tanda kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya kemarin kayaknya lupa menyebutkan ya bahwa salah satu sumber pengambilan sirah nabawiyah itu buku-buku yang memuat tentang tanda-tanda kenabian. Oh, saya singgung ya di awal pertemuan. Bukunya Al-Baihaqi Dalailun Nubuwwah Abu Nu'aim. Ya, dan selainnya dari para ulama. Baik, dan antara buku yang paling bagus juga ditulis di masa kini adalah buku guru kami Syekh Mukbil bin Hadi Al-Wadi rahimahullahu taala. Beliau kumpulkan hadis-hadis yang sahih tentang tanda-tanda kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan putri beliau Ummu Abdillah itu menulis buku dua jilid. As-Sahihul Musnad fi Syama'il Muhammadiyah. Sahihul Musnad tentang sifat-sifat kenabian. Sifat-sifat kenabian. Dia kumpulkan hadis-hadis yang sahih tentang hal tersebut dan karya tulis yang bagus di apa namanya dikoreksi dan di periksa langsung oleh Syekh Mukbil rahimahullahu taala. Baik. Kemudian dari peristiwa berikutnya adalah pernikahan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Sofia bintu Huyai radhiyallahu anha. Tsumma istafa Sofiyatan Sofia. Kemudian beliau memilih Sofia sebagai istri pilihan beliau. Itu Sofia bintu Huyai. Iya. Sofia bintu Huyai ini beliau dari tawanan ya. Di tawanan yang berasal dari perang Khaybar. Lalu beliau masuk Islam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membebaskannya. Lalu menikahinya. Iya. Dan ini salah satu maksud dari perbudakan. Di mana ada agama yang kalau ada budak yang dia tawan, diajari, setelah itu dia bebaskan, setelah itu dia nikahi. Di mana ada agama yang memberi anjuran seperti itu? Diberi dua pahala. Orang yang punya budak diajari Islam, setelah itu dia bebaskan, kemudian dia nikahi. Diberi apa? Dua pahala. Ya, dan di mana ada agama yang di dalam pembayaran kafarah, kafarah yang paling diutamakan pembebasan budak. Pembebasan budak dijadikan sebagai apa? Lahan ibadah. Iya. Baik. Dan Sofia dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keberapa? Pembahasan yang ketujuh, kedatangan Ummu Habibah radhiyallahu anha dan sisa para sahabat yang berhijrah ke Habasyah. Kata beliau, "Tsumma atat wa man baki muhajiran." Ya, kemudian atat, datanglah dia, maksudnya Ummu Habibah datang. Iya. Bersama siapa? Saja orang-orang yang berhijrah yang tersisa. Jadi orang yang berhijrah yang tersisa yang sebelumnya disebut yang datang masih kurang dari seperdua, sisanya sudah datang semua. Dan Ummu Habibah ikut di situ. Iya. Ummu Habibah ikut di situ. Ya, berarti dengan itu beliau pun tinggal bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian peristiwa berikutnya yang ke-8, pernikahan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Maimunah bintul Harith radhiyallahu anha. Wa aqdu Maimunata kana al-akhirah. Kemudian dilanjutkanlah akad dengan Maimunah, itulah akad yang terakhir. Jadi ini akad yang terakhir yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nikah beliau yang terakhir selama beliau hidup dengan Maimunah bintul Harith radhiyallahu anha. Baik, bintul Harith al-Hilaliyah radhiyallahu anha. Dan terakhir Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menikah lagi dengan siapapun setelahnya. Baik. Dan disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahi Maimunah dalam keadaan beliau sudah halal. Ya, ketiga melakukan umrohnya, umroh qadha sebagai gantinya umroh, sebab tahun di Hudaybiyah dilarang umroh, ya, tahun berikutnya beliau umroh. Iya. Jadi luar biasa ya perjalanan-perjalanan Nabi. Ya. Nah, itu tidak seperti sekarang perjalanannya, masya Allah, naik mobil ringan, sederhana. Ya, musim panas pun tidak ada masalah, dia dibawa apa namanya teduhan. Kalau di masa dahulu perjalanannya sudah paling cepatnya pakai kuda atau unta, ya, harus melewati berbagai bahaya, terik matahari. Nah, ini subhanallah ya, dari anugerah dan nikmat yang hendaknya kita ingat. Baik, kemudian setelah itu keislaman Abu Hurairah. Kata beliau, waqablu islamu Abi Hurairah. Sebelumnya ada momen keislaman Abu Hurairah, beliau masuk Islam. Iya. Ini peristiwa tahun keberapa? Tahun ke-7. Abu Hurairah mengawali Nabi 4 tahun saja. 7, 8, 9, 10. 4 tahun. Sebagaimana penuturan Abu Hurairah sendiri. Nah. Baik. Dada mengatakan bahwa keislaman Abu Hurairah itu sebelum Khaybar. Sedikit sebelum Khaybar. Walaupun Abu Hurairah tidak hadir di perang Khaybar. Ya. Kemudian kata beliau, wa ba'du umratul qadha asyahira, dan setelahnya umrah qadha yang masyhur. Umrah qadha yang masyhur. Itu Nabi ketika kembali ke Khaybar, beliau pun berdiam di Khaybar, apa namanya berdiam di Madinah hingga bulan Dzulqa'dah. Kemudian setelah itu beliau keluar melakukan umrah al-qadha. Iya. Beliau umrah kemudian tawaf di Ka'bah, kemudian tahallul dari umrahnya. Nah, dan ini umrah qadha namanya. Kemudian yang ke-11, pengutusan sejumlah sahabat guna menjumpai raja-raja. Kata beliau, warruslu fil muharramil muharram arsalahum ilal muluki fa'lan. Ya, dan para utusan di bulan Muharram yang dihormati, Nabi mengutus mereka kepada raja-raja, ketahuilah hal itu. Ya, dan ini dari urusan siasat luar negeri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Dan ini bukan di masa Nabi, ya, ada dari masa dahulu ya. Kalau kita perhatikan kisahnya Nabi Sulaiman di surah An-Naml, bagaimana Nabi Sulaiman mengirim surat kepada Ratu Saba. Ya, orang-orang bilang namanya Balqis ya, cuma itu penamaan masyhur saja, tidak ada dalil kuat. Ya, kalau dalam Al-Qur'an hanya disebut Ratu Saba. Jadi dikirim surat ke Ratu Saba supaya dia masuk Islam. Tunduk kepada Sulaiman. Suratnya hanya dikirim lewat burung malah. Lewat burung hud-hud. Jelas ya? Dan di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengutus sejumlah sahabat jumpai raja-raja. Menyampaikan dakwah Islam kepada mereka. Dan ini berbagai kejadian ya di belakang pengutusan-pengutusan. Iya. Ada yang Kisra, dia robek surat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah mendoakan agar kekuasaannya dirobek-robek. Iya. Dan terjadi ya terbunuh dan digulingkan. Nah. Dan berbagai kejadian ya yang terjadi. Jadi ini pengutusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau mengutus sejumlah sahabatnya. Jadi ada yang diutus ke Najasyi, itu Umar bin Umayyah Domri, ada Dihya al-Kalbi diutus ke Kaisar, rajanya Romawiyah, Abdullah bin Hudhafa al-Sahmi diutus ke Kisra, dan Hatib bin Abi Balta diutus ke Muqaykis. Dan selainnya ada utusan-utusan. Iya. Baik. Dan di dalam Sahih Muslim sendiri disebutkan bahwa Nabi SAW menulis kepada Kisra, kepada Kaisar, kepada Najasyi, dan kepada setiap orang yang bersombong, menyuruh mereka kepada Allah, berdakwah kepada Allah. Ya, seruan ya, diutus, sampaikan dakwah Islam. Iya. Dan di kejadian itu terjadi peristiwa lain yang terakhir di sini, yang ke harusnya ke-12 ya, salah nomor di sini. Yang ke-12. Hadiah Raja Muqaykis berupa Maria Al-Kitbiyah. Wa uhdiyat Mariyatul Kitbiyah fihi. Dan dihadiahkanlah Maria Al-Kitbiyah pada tahun itu pula. Ya, di dan itu hadiah dari Al-Muqaykis, Raja Iskandaria. Iya. Dihadiahkanlah Maria Al-Kitbiyah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jelas ya? Jadi dia hanya datang kepada Nabi, dapatkan kepadanya surat Nabi, dia terima. Iya. Tapi dia tidak masuk Islam. Dia kirim hadiah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ini kejadian di tahun keberapa? Ketujuh. Kemudian berikutnya kejadian di tahun ke-8. Kata beliau, wafi thaminati as-sariyah, wafi thaminati as-sariyah, sebelumnya fihi wafi thaminati as-sariyah, limu'tatin sarat wafi siyami, kana fathul baladil harami, wa ba'dahu qad awradu ma kana fi yawma hunainin thumma yawma at-ta'ifi, wa ba'du fi dhil qa'dati i'timaruh min al-ji'irranati wastiqraruh. وبنته زينب ماتت ثم مولد إبراهيم فيها حتما ووهبت نوبتها لآئشة سودة ما دامت زمانا آئشة وعمل المنبر غير مختفي وحج عتاب بأهل الموقف. Ya, saya poinkan 10 pembahasan ya. Yang pertama, pengiriman syariah ke Mu'tah. Ini disebut dengan perang Mu'tah. Ya, disebut pengiriman syariah ya, tapi hakikatnya disebut perang Mu'tah juga. Ghazwah Mu'tah. Iya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mengirim pasukan ke Mu'tah, beliau sudah berpesan, nanti yang memimpin adalah Zaid bin Harithah. Kalau dia terbunuh, nanti dipimpin oleh Ja'far bin Abi Thalib. Kalau dia terbunuh, maka akan dipimpin oleh Abdullah bin Abi Rawah. Nah, maka bendera pun dipegang oleh Zaid. Lalu ia terbunuh. Kemudian dipegang oleh Ja'far, terbunuh juga. Dipegang oleh Abdullah bin Rawah, terbunuh pula. Ini tiga ya, dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat beliau cintai, apalagi Zaid bin Harithah, juga Ja'far. Iya, bin Abi Thalib. Kedua mata beliau berlinang. Kemudian kata beliau, "Tsumma akhadha Khalid bin al-Walid min ghairi imra'atin." Kemudian Khalid bin Abi Walid mengambil bendera itu tanpa ada pengangkatan pasukan. Sebab ini kondisi harus ada apa? Harus ada pemimpin. Ya, dan itu dimaklumi di kalangan sahabat. Lumrah. Ya. Harus ada yang memimpinnya. Maka fatahallahu alaihi. Lalu dibukakanlah kemenangan untuk kaum mukminin di tangan Khalid bin Walid. Yang disebut sebagai pedang Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, Baik. Jadi ini kejadian di perang Mu'tah ya. Wa fi siyami qad tayyib. Wa fi siyami qad kana fathul baladil haram. Ya. Juga pada saat berpuasa terjadi fathu Mekah, negeri yang dihormati. Nah, ini kejadian fathu Mekah. Kejadian fathu Mekah. Dan di kejadian fathu Mekah ini kejadian yang masyhur, dan itu terjadi pada tahun ke-8 Hijriah. Dan itulah al-fath, kemenangan ya, yang diberikan untuk umat Islam. Iya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar membawa pasukan kaum muslimin menyerang Mekah karena mereka telah melanggar perjanjian sebelumnya. Melanggar perjanjian sebelumnya. Maka berbagai terlihat dari strategi perang bagaimana tampaknya beliau menampakkan kekuatan dari menyalakan api punggung sehingga kelihatan banyak sekali pasukannya, membuat khawatir penduduk Mekah. Nah, akhirnya didatangi oleh Abu Sufyan. Nah, Abu Sufyan sendiri masuk Islam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memuliakannya. Ya, siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan dia selamat, dia aman. Siapa yang menutup pintu rumahnya dia aman, dan siapa yang masuk ke Masjidil Haram dia aman. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan untuk kaum muslimin di Mekah. Dan ini adalah disebut sebagai al-fath, kemenangan. Ya, dan penyebutan al-fath beberapa tempat ya dalam Al-Qur'an. Ada yang fathu Mekah, dan ada yang terkait dengan fathu yang dimaksud di Hudaybiyah. Ya, jadi harus dipisahkan ya antara dua hal. Baik. Dan ini kejadian fathu Mekah, kelihatan ya bagaimana pertolongan Allah terhadap umat Islam, semakin berjayanya kaum muslimin. Ya, dan ini bersama peperangan-peperangan, pengorbanan-pengorbanan, dan semakin mereka mempelajari ahkam, hukum-hukum syariat, datanglah kemenangan itu, semakin berjaya. Iya. Tapi semua lihat dengan proses semuanya. Dengan proses. Ya, kalau ingin seperti itu, dilakukan prosesnya. Sekarang ini banyak yang melihat umat ini, aduh kasihan umat Islam ini. Ya. Banyak kemunduran. Ya, banyak yang menangisi keadaan umat. Itu wajar ya. Tapi yang menjadi masalah di dalam solusinya menghadapi problem umat. Ada yang solusinya dengan membuat hizbiyah-hizbiyah, kelompok-kelompok, jamaah-jamaah. Ada yang bikin solusi dengan bikin negara bawah tanah. Ada yang bikin solusi dengan jalur pertumpahan darah. Ada yang bikin solusi dengan masuk partai politik. Ya. Perhatikan. Mana yang menempuh jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Inilah yang harusnya kita sadari. Sebab kalau kita menempuh jalan Nabi, itu pasti dan hasilnya jelas. Rasulullah berdakwah 13 tahun di Mekah, tidak ada perang di Mekah. 13 tahun. Semuanya dengan ilmu. Dengan sendirinya berdiri khilafah Islamiyah di Mekah, apa di Madinah. Itu khilafah kaum muslimin berdiri di mana? Di Madinah. Ya, karena itu kalau ada yang berkata bahwa salafin tidak ada konsepnya untuk khilafah, ya kalian itu sedang tidur, hidup di planet mana kalian? Ya. Justru konsep mereka lebih hebat daripada kalian. Itu konsep Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mendidik umat. Ya. Dan sebagian tokoh mereka ada yang berucap ucapan yang bagus. Dia katakan dirikan khilafah Islamiyah di diri kalian, akan berdiri khilafah itu di muka bumi. Nah, itu benar ya, kalau semuanya mengamalkan dari syariat, faqih terhadap agama, kembali terhadap agama, akan terlahir dengan sendirinya khilafah Islamiyah itu. Jadi khilafah itu buah. Ya. Pokoknya adalah tauhid, sumber keselamatan. Ya, tidak masuk akal seorang mencari buahnya, teriak khilafah, khilafah. Dia tidak pernah belajar. Kerjaannya demo-demo saja di jalan. Kalau tidak, di tulisan-tulisannya, buletin-buletinnya, bikin seminar-seminar, celaan terhadap pemerintah, membantah kebijaksanaan politik ini, ya, ikut dalam masalah politik begini dan sebagainya. Mana ada langkah pasti menegakkan khilafah? Ini orang yang sedang bermimpi, khilafahnya dalam mimpi. Ya. Jelas ya? Dan tidak pula khilafah itu terjadi, terbentuk kalau tidak diajari umat Islam. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak membuka langsung dengan perang, tidak ada, dididik dengan ilmu. Ya. Peperangan terjadi di tahun 2 Hijriah. Itu pun tidak perang selamanya setelah itu. Dan semua saat mereka perang. Ya. Malah di tahun itulah penanaman syariat, fikih, ahkam sambil belajar mereka. Nah, ini harus dipahami. Di dalam perjalanan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam, sejarah dakwah beliau mengembangkan keislaman. Iya, mengembangkan keislaman. Ya, karena itu konsep ahli sunnah dalam memperbaiki umat itu jelas. Yang kerjanya duduk saja mengajar, ya, menyebarkan kebaikan kepada umat. Ya, dan itulah pokok dari agama. Pokok dari agama. Karena itu kalau ditawarkan kepada salafiyin kursi jabatan, mereka enggak tertarik. Sampaikan aja kepada semua, ya, orang yang ingin mengetahui, mereka tidak akan tertarik. Sebab ilmu itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ilmu itu lebih kuat daripada apa namanya, bala tentara dan kekuasaan. Iya. Maka di dalam menyampaikan ilmu, menuntut ilmu, itu sumber kebaikan umat. Segala bagai kebaikannya ada di situ. Iya. Maka ini yang harus dipahami dari sejarah hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kemudian kata beliau, wa ba'dahu qad awradu ma kana fi yawm Hunain thumma yawm Thaif. Setelah itu mereka, maksudnya para ulama ahli sirah, menerangkan apa yang terjadi pada perang Hunain, selanjutnya pada perang Thaif. Ini dua kejadiannya, di perang Hunain dan di perang Thaif. Perang Hunain disebut juga Ghazwatul Autas. Iya. Dan kaum muslimin waktu itu jumlahnya Masya Allah, belum pernah mereka sebanyak itu. Jumlahnya sekitar 12 ribu orang. Ya, sehingga mereka bangga dengan jumlahnya. Ada sebagian yang bangga dengan jumlah itu. Dan itu yang disebut dalam Al-Quran. Wa yawma hunainin it a'jabatkum kathratukum falam tughni ankum syai'an. Dan di hari Hunain ketiga, jumlah kalian membuat kalian kagum. Dan jumlah kalian yang banyak tidak memberi apa? Tidak memberi manfaat untuk kalian. Maka di perang Hunain, begitu menghadapi musuh, ya, kocar kacir pasukan kaum muslimin. Tapi Allah kokohkan nabinya dan sejumlah sahabat. Mereka tetap tidak lari. Ya, mereka bersabar menghadapi musuh hingga terbuka kemenangan. Akhirnya tetap menang. Tapi jumlah yang banyak tidak apa? Tidak bermanfaat. Karena itu perhatikan ya, dari bahaya al-ajab. Merasa bangga. Ya, karena itu di posisi apapun, tidak boleh ada seorang dai merasa bangga dengan apa yang dia lakukan. Ya. Demikian pula seorang ahli ibadah, tidak boleh dia bangga dengan ibadah yang dia kerjakan. Karena itu salah satu pokok di dalam penghambaan, sifat dalam penghambaan, dia itu selalu merasa dirinya belum berbuat apa-apa. Masih kurang di dalam beribadah. Kurang di dalam menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Iya. Karena itu dibukakan untuk mereka kemenangan-kemenangan. Begitu ajab muncul, nah ini bahaya. Walaupun munculnya sebentar, tapi bisa menjadi bahaya. Seorang nabi, dia pernah merasa bangga dengan umatnya yang banyak. Dia berkata, siapa yang bisa menghadapi umatku ini? Saking banyaknya umatnya. Maka Allah turunkan kepadanya wahyu. Kamu pilih salah satu dari tiga. Apakah kalian dikalahkan oleh musuh? Atau kalian saling perang antara diri kalian sendiri? Atau kalian menanggung kelaparan? Atau mati di antara kalian? Maka dia pun meminta pertimbangan kepada kaumnya. Kaumnya berkata, engkau adalah nabi. Engkau yang menentukan. Ya. Di situ disebutkan kaidah. Kana idza hazabahum amrun fazau ila shalah. Para nabi itu kalau ditimpa oleh perkara yang dahsyat, mereka berdiri melakukan sholat. Dia sholat, istikharah, memilih. Akhirnya dia memilih, ya, kami tidak sanggup kelaparan, tidak sanggup juga dikalahkan oleh musuh, kami memilih kematian. Maka dalam sehari mati sekitar 80 ribu dari umatnya. Gara-gara apa? Satu, ajab. Merasa bangga dengan apa yang dia miliki. Ya, dan ini hendaknya dipelihara oleh seorang hamba di segala keadaan. Dan kadang seorang main-main dengan ini, apa tau engkau, begitu juga lagi. Ya. Dan sebagainya ya, dari kalimat-kalimat yang biasa berjalan di tengah manusia. Maka ini hendaknya diperbaiki dari pembahasan-pembahasan, apalagi dia adalah seorang penuntut ilmu, belajar. Ya, hendaknya tampak dari mana-mana penghambaan, perendahan hati. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada semuanya. Kemudian disebutkan di sini dari kejadian apa namanya? Yaumut Taif, ya perang Taif. Dan ini disebutkan di kejadiannya di bulan Syawal. Iya, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali ke Hunain, maka Nabi tidak masuk ke Mekah hingga beliau mendatangi Taif. Iya. Mendatangi Taif, maka mereka dikepung. Iya. Tapi mereka apa namanya? Berlindung, bertameng. Dan akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali ke Mekah tanpa memerangi mereka, tidak ada peperangan, tapi sudah terbentuk pasukan menuju ke Taif itu. Kemudian kata beliau, "Wa ba'du fi dil hijjah fi dil qa'dati timaru min al ji'ranati wastiqrar." Ya, ini sudah selesai Fathu Mekah, perang Hunain, perang Taif, sekarang umrah dari Ji'ranah dan menetap di Ji'ranah. Iya. Jirana ini ada beberapa bahasa ya, bisa dibaca Jirana dan sekarang masyhurnya dibaca Jirana. Jirana. Ya, dia adalah wilayah tanah haram. Wilayah tanah halal. Begitu keluar dari Mekah, ya. Maka keluar dari Mekah menuju ke arah Taif, itu disebut Jirana atau Jirana di situ. Itu wilayah tanah halal. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di situ. Sebab ini terkait dengan peperangan ya. Dan tidak boleh ada perang di Mekah. Iya. Tidak boleh ada apa? Peperangan di Mekah. Baik. Maka Nabi dari Jirana, atau Jirana ini melakukan umrah. Kemudian setelah itu beliau kembali lagi. Dan menetap di Jirana selama beberapa malam. Disebutkan belasan malam ya di situ. Di Jirana beliau menetap. Nah, begitu selesai dari umrohnya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali ke Madinah dan beliau jadikan sebagai pemimpin Madinah Attab bin Asid ya. Radhiyallahu anhu. Dan waktu itu umurnya belum sampai 20 tahun. Ya, dan ini terkait dengan masalah siapa yang diangkat jadi pimpinan oleh Nabi, itu ada fikih tersendiri ya. Sebab Nabi ketika beliau keluar perang dijadikan Ibnu Maktum buta sebagai orang yang bertanggung jawab di Madinah. Ada yang dijadikan seorang sahabat dari Bani Gifar. Dia bukan orang Quraisy, bukan dari suku Khazraj, bukan dari suku Aus. Tidak ada kaitannya dengan Madinah, orang luar juga, tapi dijadikan pemimpin oleh Nabi. Sebab dasarnya semuanya taat kepada perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini fikih-fikih beliau di dalam mengatur siapa yang mengganti dan seterusnya. Itu juga ada pembahasan-pembahasan yang indah di dalamnya. Baik. Kemudian kata beliau, baik itu pembahasan umrah dari Jirana ya. Kemudian pembahasan yang keenam, wafatnya Zainab putri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kata penulis, wa bintuhu Zainabun matat. Kemudian putri beliau Zainab meninggal. Ya, Zainab bintu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, beliau meninggal. Yang Zainab yang apa namanya? Menikah dengan Abu Al-As. Iya. Maka Zainab radhiyallahu anha meninggal. Tsumma maulidu Ibrahim fiha hatma. Dan ini pembahasan yang berikutnya, kelahiran Ibrahim bin Muhammad. Dan Ibrahim bin Muhammad sudah berlalu ya. Ini anaknya siapa? Maria Al-Kitbiyah. Ya, seluruh anak Nabi sallallahu alaihi wasallam semuanya dari Khadijah kecuali satu ini Ibrahim. Dan di situ dilahirkan. Dan ini di tahun ke-8. Dan ini hatman, meyakinkan, hal yang dipastikan. Ia lahir di tahun itu. Maksudnya tidak ada silang pendapat. Iya. Baik. Wa wahabat naubataha li Aisyah saudatu madamat zamanan Aisyah. Dan ini Pembahasan yang ke-8, Saudah menyerahkan harinya untuk Aisyah. Jadi Saudah radhiyallahu anha menyerahkan jatah beliau, ya, hari dan malamnya diberikan untuk Aisyah untuk mengambil ridha Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sebenarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mentalak Saudah. Hanya saja Saudah ada khawatiran. Dia ada khawatiran ditalak oleh Nabi. Iya, ada khawatiran. Dan Nabi tidak berucap. Dia tidak berucap. Maka Saudah berkata, "Ya Rasulullah, jangan kamu talak saya. Tetap pegang saya dan saya jadikan hariku untuk Aisyah." Jadikan hariku untuk Aisyah. Maka Nabi pun melakukannya. Nabi pun melakukan hal tersebut. Dan ini sebagaimana yang telah kita uraikan, ya, dari akal Saudah yang sangat cerdik dan semangat beliau di atas kebaikan. Ya, dan hanya jiwa besar yang seperti ini yang memikirkan yang terbaik untuk dirinya. Ya, sebab kehidupan dunia kalau dipikirkan, ya, seorang perempuan dia hidup di dunia, kemudian dia masuk di dalam membahas, oh, jatah saya begini, jatah saya, itu urusan dunia. Ya, sedangkan keberadaannya bersama Rasulullah itu urusan akhiratnya, kekal abadinya di sana. Kira-kira dia pikir yang mana, dunia atau akhiratnya? Ya. Orang yang berpikir pahit, dia akan pikir untuk apa? Untuk akhiratnya. Nah, demikian pula harusnya banyak dari perempuannya, ya, urusan suami, ya, ini suaminya, harusnya selalu bersamanya, selalu begini dan begini. Dia tetap bahagia kalau suaminya selalu di sisinya. Ya. Itu urusan dunia. Tapi terkait dengan masalah keberadaan si suami berbuat kebaikan, ya, atau dia melakukan di dalam hidupnya hal-hal yang dia kerjakan sunnah Nabi padanya, harusnya dia termasuk orang yang berbangga memetik kebaikan di belakang hal tersebut. Tapi ini akhlak yang tidak ada yang menyandangnya kecuali orang-orang yang memiliki jiwa yang besar. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada semuanya. Baik. Kemudian dikatakan di sini oleh penulis rahimahullah, wa umilal mimbaru ghairu mukhtafi. Dan pembuatan mimbar bukanlah hal yang tersembunyi. Ya, disebutkan mimbar dibuat di tahun ini. Jadi tadinya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berkhutbah di atas sebuah batang kayu. Bukan mimbar, batang kayu. Beliau berkhutbah. Setelah itu seorang anak muda, budak dari Bani Najjar, seorang milik perempuan dan dia Najjar, tukang kayu, dia pun membuatkan untuk Nabi mimbar. Jadi mimbarnya disebut, ya, dalam riwayat, nas tegas, tiga anak tangga, duduk di tangga keberapa? Ketiga, berdiri tangga kedua, duduk di tangga ketiga. Ada sebagian riwayat, ya, yang selain itu, tapi riwayatnya dianggap syadz oleh para ulama ahli hadis. Nah, sebagaimana yang diterangkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Al-Sawabi dalam sebuah risalah beliau, menerangkan tentang itu. Yang jelas setelah mimbar dibuatkan untuk Nabi, Nabi berpindah, berkhutbah ke atas mimbar. Maka terdengar suara tangisan dari batang kayu itu. Suara tangisan semua orang di masjid dengar. Suara tangisan itu. Karena itu hadis tentang tangisan batang kayu ini, hadisnya mutawatir. Banyak yang meriwayatkannya. Karena ini kejadian bukan dilihat satu orang saja. Semua masjid dengarkan. Jelas, ya? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam turun. Kemudian mengelus mimbar ini kayak menenangkannya. Sampai tidak bersuara lagi. Kemudian Nabi perintah supaya batang kayu itu ditanam. Ditanam. Ya, perhatikan, ya, tangisan. Nabi pindah khutbah menangis batang kayunya. Ya. Dia merasa mulia, Masya Allah. Nabi berkhutbah di atas dirinya. Iya. Jadi kalau batang kayu saja seperti ini, bangganya dia, Rasulullah berdiri di atasnya. Tapi subhanallah, banyak dari kaum muslimin tidak bangga dengan agamanya. Iya. Tanpa akan syiar keislamannya saja malu-malu. Iya. Tanpa akan syiar keislamannya malu-malu. Pakai jenggot. Wah, jamu keterlalu alim. Sudah khawatir nanti, wah, nanti saya dibilangnya terlalu alim nanti, apa, segala macam. Dan ini dari apa? Bisikan-bisikan syaitan. Nah, seperti itu, ya. Orang muslim itu punya sikap di dalam kehidupannya, ada pendidikan. Itu batang kayu. Iya. Ada sebuah batu sebelum Nabi diutus. Iya. batu ini memberi salam kepada Nabi. Dan ini dari apa namanya, tanda-tanda juga ya, tanda kenabian. Sebelum Nabi diutus, batu itu diketahui oleh Nabi di Mekah. Nabi lewat, batunya kasih salam kepada Nabi. Ya, seekor unta dalam hadis riwayat Imam Ahmad. Turun pemiliknya, untanya datang kepada Nabi, menangis terseduh-seduh. Ya, kayak orang mengadu. Karena Nabi panggil pemiliknya, mana pemilik unta ini? Kenapa kamu bebani dia dengan hal yang dia tidak mampu? Ya, jadi saja batu, unta, batang kayu, semuanya tahu dari hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita umat Islam, ya subhanallah, ada Al-Qur'an, ada hadis, betapa banyak kita diajari. Tidak pula kita tahu apa hak Nabi, bahkan sudah tahu tidak pula ingin tahu, merasa tidak tahu, maka ini kira-kira di mana sisi kemuliaannya? Di mana sisi kemuliaannya? Karena itu ini renungan-renungan ya, patut untuk kita perhatikan. Baik. Kemudian setelah itu disebutkan kejadian terakhir di sini, pelaksanaan haji dipimpin oleh At-Tab bin Asyid radhiyallahu anhu. Sebab ketika Nabi meninggalkan Mekah, beliau menjadikan At-Tab sebagai pemimpin. Dan musim haji itu harus dipimpin oleh pemimpin. Maka yang memimpinnya adalah At-Tab, yang memimpin Ahlul Mawqif ketika berada di Arafah. Baik, kemudian berikutnya peristiwa-peristiwa penting pada tahun ke-9 Hijriah. Iya. Kata penulis rahimahullahu taala, "Tsumma tabuka qad ghaza fi at-tasi'a wa hadda masjid ad-dirara rafi'a wa hajja bin nasi Abu Bakr wa tam tala bara'atan Ali wa Hatam wa alla yahujja musyrikun ba'du wa la yatufu arin da bi amrin fu'ila wa ja'atil wafud fiha tatra hada wa min nisahu ala shahra thumma an-najashiya na'a wa shalla alayhi min taybatan ala al-fadla." Ini ada 8 pembahasan. Yang pertama tentang perang Tabuk. Tsumma Tabuk qad ghaza fi at-tasi'a. Beliau memerangi Tabuk di tahun ke-9. Di tahun ke-9 setelah Hijrah. Nah. Baik. Jadi ketika turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintah, "Qatilul ladina la yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa la yuharrimuna ma harrama Allah wa rasuluhu." ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يؤتوا الجزية أيدي وهم صاغرون. Perangilah orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhirat dan tidak mengharamkan apa yang Allah dan Rasulnya haramkan dan tidak mengakui agama yang benar. Perangilah mereka dari kalangan ahlul kitab sampai mereka mengeluarkan jizya dengan kehinaan dan mereka dalam keadaan rendah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintah penduduk Madinah dan sekitarnya untuk berjihad. Iya. Untuk berjihad. Jadi beliau waktu itu mengumumkan akan memerangi Rum di bulan Rajab pada tahun ke-9. Ya. Nah, padahal beliau beliau dari taktiknya kadang kalau ingin memerangi suatu arah dia kesankan seakan-akan memerangi arah yang lain. Dan ini dari taktik peperangan ya yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu beliau mengumumkan memerangi Rum. Ya, para sahabat pun bersiap untuk hal tersebut. Nah, baik. Dan ternyata beliau sallallahu alaihi wasallam waktu itu mendatangi ke arah Tabuk. Iya. Dan ketika sampai di sana, ternyata tidak terjadi juga peperangan. Jadi ini yang disebut dengan nama perang Tabuk. Nah, ini di tahun ke-9. Dan dari urutan peperangan yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini adalah peperangan yang terakhir selama beliau hidup. Sebab perang yang terakhir itu perang Tabuk di tahun ke-9. Iya. Tahun ke-9. Jadi kaidahnya peperangan itu mulai dari tahun kedua, perang Abwa, dan berakhir di tahun ke-9 perang apa? Perang Tabuk. Dari kejadian juga pada tahun itu penghancuran Masjid Dirar. Hancuran Masjid Dirar. Iya. Dan penghancuran Masjid Dirar ini tatkala Nabi kembali dari Tabuk. Nah, itu yang disebutkan ya tentang masalah Masjid Dirar di surah At-Taubah. Di surah At-Taubah. Di mana kaum munafikin bikin masjid tersendiri ingin menandingi masjid kaum muslimin dan mereka melakukan teror pembahayaan terhadap umat Islam. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merubuhkan masjid tersebut. Merubuhkan masjid tersebut. Ya, dan ini di dalam perubuhan masjid Dirar terhadap fikih terdapat di dalamnya fikih. Ya, dan terdapat bagaimana menempatkan sesuatu itu sesuai dengan timbangan maslahat dan mafsadat. Dan terdapat bagaimana mewaspadai bibit-bibit yang bisa menghancurkan persatuan kaum muslimin. Kemudian pembahasan berikutnya adalah pelaksanaan haji yang dipimpin oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Wahajja bin nasi Abu Bakrin. Abu Bakar memimpin manusia haji ini pada tahun ke-9. Iya. Thumma tala bara'atan Aliyun wa Hatam. Kemudian terjadi pembacaan surah Bara'ah oleh Ali dan beliau wa Hatam dan menetapkannya secara pasti. Ya, ini pembacaan surah Bara'ah dan pelarangan haji terhadap musyrikin dan pelarangan tawaf terhadap orang yang telanjang. Alla yahujja musyrikun ba'du wa la yatufu 'arin da bi amrin fu'ila. Bahwa tidak boleh ada musyrik yang berhaji setelah waktu itu, tidak boleh pula ada orang yang bertelanjang saat tawaf. Abu Bakar dan Ali mengajarkan hal tersebut dengan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan itu ada haditsnya ya. Abu Bakar mengumumkannya, Ali mengumumkannya. Ya. Alla yahujja musyrikun walayatufu arin, itu ada hadis yang mereka pegang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian setelah itu dari peristiwa juga kedatangan berbagai rombongan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Waja'atil wufudu fiha tatra. Dan datanglah rombongan-rombongan tamu atau rombongan-rombongan tamu yang datang silih berganti. Jadi tatra datangnya. Kayak saling sambung menyambung datang itu. Nah ini tampak sekali ya bagaimana semakin meluasnya dakwah Islam itu. Berbondong-bondong sudah manusia masuk ke dalam apa? Ke dalam agama. Iya. Jelas ya? Dan itu sudah merupakan tanda ajal Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah apa? Sudah dekat. Karena itu dari fikih Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ibnu Abbas ditanya tentang ayat idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Apabila datang pertolongan dari Allah dan kemenangan al-fath, Fathu Mekkah sudah terjadi, dan kamu sudah melihat manusia berbondong-bondong masuk dalam agama Allah, masuk dalam Islam, itu juga sudah dilihat, maka Allah perintah supaya bertasbih dan memohon ampun, perbanyak ibadah, mohon ampun. Dan kata tasbih itu cakupannya luas sekali. Ya. Innahu kana tawwaba. Ibnu Abbas memahami dari surah itu adalah tanda ajal beliau sudah dekat. Ayat. Ajal beliau sudah dekat. Baik. Maka rombongan berdatangan. Semuanya pada datang kepada Nabi. Ada yang kadang rombongan datang tinggal mereka beberapa hari, ada yang belasan hari. Dan diajari khusus oleh Nabi dan para sahabat. Ya. Kemudian mereka pulang ke kampungnya. Pulang ke kampungnya masing-masing untuk apa? Menyampaikan apa yang mereka bawa. Ya. Dan ini dari semangat kaum muslimin datang ke kota Madinah belajar waktu itu. Dan itu diambil perjalanan oleh ahli hadis rihlah di dalam menuntut ilmu. Perjalanan dalam menuntut ilmu. Iya. Jadi di masa itu Masya Allah banyak kesusahan ya. Kesulitan untuk mendapatkan ilmu. Mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi dilakukan oleh para sahabat. Kita di masa ini kemudahan kita untuk belajar luar biasa banyaknya. Fasilitas berlimpah-limpah. Iya. Tapi malasnya bergulung-gulung. Ya ini yang menjadi masalah di tengah umat sekarang ini. Baik. Akhirnya karena sudah terlalu banyak fasilitas, terlalu banyak terlena. Ya katanya orang Makassar dilaju boboi. Ya. Demikian. Jadi ikhwani fillah bahwa ini sudah dari peristiwa yang terjadi di akhir tahun ke-9 sudah. Iya. Kemudian kata beliau, hadza demikianlah. Wa min nisahu ala syahran. Dan beliau melakukan ila sebulan terhadap istri-istri beliau. Ini kejadian lainnya disebut dalam sejarah sebab ini peristiwa penting. Nabi melakukan ila terhadap istrinya satu bulan penuh. Ila itu suami tidak mau mendekati istrinya, bersumpah tidak mau mendekatinya. Dan Nabi bersumpah tidak mendekati satu bulan. Itu dibolehkan ya. Dibolehkan apalagi untuk memberikan pendidikan untuk istri-istri. Iya. Dan itu kejadiannya panjang ya, uraiannya. Tapi ini disebut kejadian penting sebab waktu itu terdengar isu Nabi mentalak istrinya segala macam sehingga membuat manusia itu sedih. Iya. Umar pun datang, dia lihat orang di sudut masjid sana menangis, di sana menangis. Iya. Kesedihan sangat besar di tengah kaum muslimin waktu mendengar isu itu. Ya sama lah misalnya kalau ada anak misalnya dia dengar suami bapaknya dengan mamanya ribut bertengkar. Ya. Kemudian mamanya ditalak, kira-kira nanya kayak gimana? Jelas ya? Dan mereka ini sayang kepada Rasulullah dan ummahat, ibu-ibu kaum mukminin, ya, melebihi diri mereka dan orang-orang tua mereka, para sahabat. Maka ini peristiwa besar waktu itu. Tapi Umar yang akhirnya memperjelas masalah. Dan Umar akhirnya nanyakan kepada Nabi dan Nabi mengatakan saya tidak menceraikan mereka. Saya hanya melakukan ila satu bulan. Tidak mendekati mereka. Maka akhirnya diketahui oleh kaum muslimin hal tersebut. Dan ini terdapat syariat ila ya. Dan pembahasan ila itu salah satu pembahasan fikih. Berada di kitabun nikah. Ya. Kemudian dari pembahasan lain berita wafatnya Najasyi. Kemudian syariat salat gaib. Thumman Najasyiya na'a. Kemudian tibalah berita wafatnya Najasyi. Ya, dan Najasyi, beliau adalah seorang muslim. Ya. Dan Nabi SAW dari tanda kenabian beliau, beliau kabarkan wafatnya Najasyi di hari wafatnya. Padahal waktu itu tidak ada internet. Ya. Tidak ada telepon. Dari mana Nabi SAW? Tahu, tidak ada yang berita kasih telepon ke sana. Oh ini Najasyi meninggal. Tidak ada. Tapi subhanallah, itu adalah tanda kenabian beliau. Iya. Maka Nabi pun melakukan salat gaib. Dan ini terdapat penjelasan tentang syariat salat gaib. Iya. Beliau lakukan salat gaib dari Thaibah, dari Madinah. Sehingga Najasyi memperoleh keutamaan. Lakukan salat gaib. Karena beliau di negerinya, iya. Orang tahu bahwa dia di atas agama kaumnya. Padahal Najasyi apa? Sudah masuk Islam. Ya, dia tidak berani menampakkan keislamannya kepada kaumnya. Jelas ya? Tapi dia masuk Islam. Dan dianggap muslim. Disolatin solat gaib oleh Rasulullah. Ya. Jadi ini sekarang masalah besar atau tidak ini? Keislamannya disembunyikan. Masalah besar atau tidak? Masalah besar terkait dengan pokok agama. Kenapa muslim tidak menampilkan keislamannya? Nah, ini karena ada mafsadat besar di depannya. Diperbolehkan dan diiktibar tetap dianggap muslim oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini dari fikih ya, di pembahasan-pembahasan. Iya. Itu dibahas detail oleh para ulama karena itu sudut-sudut pandang para ulama kita di dalam menilai peristiwa-peristiwa itu penuh dengan ilmu hikmah dan mendalam mereka memahami masalah. Berbeda dengan orang-orang jahil yang hanya melihat zahirnya saja, tampaknya dari depan. Iya. Dan tidak mengetahui bagaimana hakikatnya. Baik. Dan syariat sholat gaib ini silam pendapat. Apakah dia syariat umum setiap kali ada yang meninggal di negeri kafir disolati? Atau syariat sholat gaib ini khusus untuk orang yang mirip Najasyi saja? Kalau khusus untuk orang yang mirip Najasyi itu jelas ya. Orang yang meninggal dari kaum muslimin di negeri kafir tidak ada yang mensolatinya di sana. Maka di sini dilakukan sholat gaib. Oke. Itu bagus. Jelas ya? Itu sudah pasti. Tapi bagaimana dengan fikih sebagian ulama yang mengatakan bahwa tokoh-tokoh yang semisal Najasyi itu boleh dilakukan apa? Salat gaib. Orang-orang yang besar punya kedudukan di tengah umat. Ini pendapat sebagian ulama ya. Syekh Ibn Baz menguatkan pendapat itu. Nah, itu bukan pendapat yang jauh. Tapi yang kurang tepat kalau dia bergampangan, tiap kali ada yang meninggal sholat gaib. Jelas ya? Ada yang meninggal sholat gaib. Itu kurang tepat. Tapi kalau dia seorang alim, seorang pemimpin punya apa namanya, punya tempat kedudukan besar di tengah umat, maka hal tersebut tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Itu Syekh Mukbil rahimahullah, beliau sudah berobat berulang kali ke sana sini. Ya. Dari penduduk Yaman itu sudah tidak terhitung sudah berapa kali dilakukan salat gaib untuk Syekh, padahal Syekh masih hidup. Ya. Jadi banyak orang yang sebarkan, senang dia sebarkan. Oh, Syekh Mukbil sudah meninggal. Disebarkan begitu oleh orang-orang yang rusak pemikirannya dari kalangan Hizbiyyin dan sebagainya. Ya. Tapi ternyata orang-orang awam ya, mendapat respon itu, mereka melakukan apa? Salat gaib. Ya. Melakukan salat gaib. Perhatikan ya. Jadi akhirnya jadi berubah kebaikan. Ya. Untuk beliau rahimahullah. Baik. Selesai sudah pembahasan untuk tahun ke-9 dan yang terakhir untuk tahun ke-10 Hijriah. Kata beliau, "Wa mata Ibrahim fil amil akhir wal bajali aslama wasmuhu Jarir wa hajja hijjatal wada'i qarinan wa waqafa al-jum'ata fiha amina wa unzilat fil yawmi bushra lakum al-yawma akmaltu lakum dinakum wa bu'tu rihanata ba'da awdihi wa tis'ishna muddatan min ba'dihi wa yawma ithnain qada yaqina id akmala 63 والدفن في بيت ابنة الصديق في موضع الوفاة عن تحقيق ومدة التمريض 5 شهر وكيل بل 3/5 فدري. Saya poinkan 10 pembahasan. Yang pertama, wafatnya Ibrahim putra Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Putra Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sudah kita ambil kaidah ya di awal pembahasan. Semua anak Nabi meninggal di masa hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali siapa? Kecuali Fatimah. Meninggalnya kapan? 6 bulan setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang Ibrahim yang meninggal. Ibrahim pun meninggal pada tahun terakhir. Ibrahim bin Muhammad yang berasal dari siapa ibunya? Maria al-Kibtiyah. Al-Kibtiyah. Iya. Dan ini pada tahun 10 Hijriah. Demikian pula Jarir al-Bajali, beliau masuk Islam pada tahun ke-10 ini. Disebut Jarir ya, sebab ada kejadian yang terjadi dengan Jarir. Nah, ketika dia masuk Islam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, waktu itu sangat tidak senang dengan keberadaan Dhul Khulafah, sembahan yang diibadahi oleh kaum musyrikin. Tidak tenang beliau dengan itu. Maka beliau berkata, "Mayurihuni min Dhul Khulafah." Siapa yang membuat saya tenang dari Dhul Khulafah itu? Maka Jarir pun berkata, "Saya." Ia pun memimpin pasukan menyerang apa? Dhul Khulafah. Perhatikan ya, jiwa tauhid Nabi tidak tenang dengan adanya apa? Kesyirikan tersebut. Iya. Kemudian kata beliau, dari kejadian lain juga, dari hajjatul wada. Wa hajja hijjatul wada'i qarinan, dan beliau melakukan hajjatul wada dalam keadaan qiran. Iya, hajjatul wada disebut hajjatul wada sebab itu adalah haji perpisahan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Taini la adri, la'alli la hujju ba'da hajjati hadhihi." Kata beliau, sungguhnya saya tidak tahu. Barangkali saya tidak haji lagi setelah tahun ini. Ya subhanallah ya. Nah, ini sudah ada firasat beliau. Beliau akan apa? Akan meninggal. Iya. Nah. Dan dimaklumi ini di bulan Dzulhijjah. Sudah berlalu bulan Ramadan. Di bulan Ramadan beliau sudah melihat tanda. Jibril membacakan Al-Quran berapa kali? 2 kali. Maka beliau berkata seperti ini. Maka inilah disebut sebagai hajjatul wada. Hajjatul wada. Bukan artinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tahu matinya kapan. Tidak ada yang tahu kapan dia akan meninggal. Iya. Tapi kadang firasat diberikan kepada seorang mukmin, inna fi dzalika laayatin lil mutawassimin. Ya. Sungguhnya terdapat dalam hal itu ayat-ayat bagi orang yang mutawassimin. Dan itu hati semakin dia berpegang dengan Al-Qur'an, semakin baik ibadahnya, firasatnya itu biasanya semakin tepat. Ya. Itu disebut oleh Ibnu Qayyim, pembahasan yang bagus ya, walaupun bukan hujjah. Tapi disebutkan dari kisah-kisah. Sampai disebutkan oleh Ibnu Qayyim, Ibnu Taimiyah, ya, dia itu menyebut Tatar akan masuk tahun sekian, sekian, sekian. Ya, berucap begitu saja dan terjadi seperti yang dia katakan. Disebut dengan tarikhnya, kata Ibnu Qayyim. Nah, bukan dia tahu yang gaib, tapi ada firasat. Ya, itu terjadi oleh para ulama, orang-orang salih. Tapi bukan, itu bukan mesti menunjukkan tanda dia lebih utama daripada yang lainnya. Sebagaimana kalau seorang tampak karomahnya, bukan menunjukkan dia lebih utama daripada apa? Yang lainnya. Jelas ya? Oh, ini sahabat ada karomahnya, berarti dia lebih utama dari Abu Bakar. Tidak. Abu Bakar tidak banyak dinukil tentang karomah dari Abu Bakar ya. Ya, bahkan sekarang saya tidak menghadirkan ada karomah yang dinukil dari Abu Bakar. Kalau Umar, banyak. Tapi bukan artinya Umar lebih utama dari apa? Dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tapi itu ada kadang. Tapi kalau dia katakan tahu yang gaib, tahu matinya, itu pendusta ya. Dan seperti itu. Nah, itu berjalan hingga hari ini adalah Syekhuna Syekh Mukbil rahimahullah. Menurut apa yang diceritakan oleh sejumlah masyayikh dan saya baca di sebagian buku biografi beliau. Ya, beliau keluar berobat ke Saudi, kemudian kembali lagi ke Yaman, ke mana? Kembali lagi ke Yaman. Ketika beliau kembali ke Yaman, beliau di perjalanan terakhirnya, beliau sempat berbicara sebentar dan beliau berkata, ucapan persis seperti ucapan Nabi ini. Barangkali saya tidak berjumpa lagi dengan kalian setelah tahunku ini. Dan itu adalah akhir beliau berada di Yaman rahimahullah. Baik. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan hajjatul wada qarinan dalam keadaan qiran. Qiran artinya dia gabungkan antara haji dan umrah dengan membawa hadyu dari kampungnya. Sebab beliau memang membawa hadyu dari Madinah. Ya, tapi Nabi sendiri lebih menganjurkan haji dengan haji tamattu yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini pembahasannya di buku fikih ya. Baik. Waqafa al-jum'ata fiha amina. Dan beliau melakukan wukuf pada tahun itu pada hari Jumat dalam keadaan aman. Jadi wukufnya di Arafah pada hari Jumat terjadinya pada tahun itu. Wa unzilat fil yawmi bushra lakum al yawma akmaltu lakum dinakum. Nah, turun ayat yang menjelaskan kesempurnaan agama di wukuf Arafah itu. Dan ini diterangkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim ya. Ya, sampai orang-orang Yahudi ya berkata mendatangi Umar, ya, ada sebuah ayat dalam kitab kalian. Andai kata turun kepada kami orang-orang Yahudi, kami jadikan hari itu sebagai hari apa? Hari Id. Kata Umar, ayat apa? Maka mereka sebut ayat ini, Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Kata Umar, saya sangat tahu di mana ayat itu turun. Turunnya ketika Rasulullah di Arafah di hari Jumat dan semuanya hari Id. Di tanah yang haram, di waktu yang sangat mulia dan di hari apa namanya? Jumat. Hari Idnya kaum muslimin. Iya, hari Idnya kaum muslimin. Baik. Kemudian dari kejadian lain juga di sini wafatnya Rayhana radhiyallahu anha. Wa mautu Rayhanata ba'da audihi. Dan Rayhana wafatnya Rayhana sepulang beliau dari berhaji. Jadi begitu Nabi pulang dari haji, beliau temukan Rayhana radhiyallahu anha telah meninggal. Iya. Baik. Kemudian wa tis'u ishna muddatan min ba'dihi. Dan penyebutan bahwa ada 9 istri Nabi yang masih hidup sepeninggal beliau. Kata beliau sedang 9 istri hidup dalam jangka waktu sepeninggal beliau. Ya, 9 istri semuanya hidup. Yang paling pertama meninggal setelah Nabi adalah Zainab bintu Jahsy sebagaimana yang telah berlalu. Dan yang paling terakhir meninggal dari istri beliau siapa? Saya lupa yang terakhir. Kalau bukan Aisyah berarti yang lainnya ya. Coba diperiksa lagi. Baik, yang jelas semuanya meninggal setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa? 9 istrinya meninggal setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal. Jadi ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, masih ada 9 istri beliau yang hidup. Nah, kemudian setelah itu diterangkan penyebutan wafat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata beliau, wa yawma itsnaini qada yaqinan it akmala 63. Pada hari Senin beliau wafat secara meyakinkan. Dan itu tidak ada silang pendapat bahwa meninggalnya pada hari Senin. Dan beliau telah menyempurnakan umur 63 tahun. Dan ini juga tidak ada silang pendapat di kalangan ulama tentang hal tersebut. Iya. Baik. Kemudian setelah itu dikatakan, wadafnu fi baiti ibnati Siddiq, dan penguburannya di rumah putri As-Siddiq. Jadi kamar yang beliau meninggal di situ, disitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikuburkan. Iya. Dikuburkan. Di mana? Fi mawdhi'il wafat an tahqiqi. Pada tempat wafat dengan kepastian, di tempat dia wafat di situ dikuburkan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yuqbaru nabiyyun illa haythu yamut. Tidaklah seorang nabi itu dikuburkan kecuali di mana dia meninggal. Kecuali di mana dia meninggal. Iya. Maka ketika kamar Aisyah itu sudah dijadikan kubur nabi di situ, Aisyah pun tidak tinggal di situ. Dia tinggal di kamar yang lainnya. Tinggal di kamar yang lainnya. Sebab itu kamar sudah berubah menjadi kuburan. Tak boleh sholat di situ. Jelas ya? Maka Aisyah sholat di tempat yang lainnya. Dan ini sebagai dalil para ulama bahwa kubur kalau sudah ditutup dengan tembok, yang lainnya itu tidak ada masalah. Terkait dengan masalah apa? Dengan masalah sholat di situ. Kalau sudah ada tembok yang memisah. Nah, ketika ternyata bahwa ruang tempat Nabi dikubur masih ada luas, masih ada lapang untuk dua orang, begitu Abu Bakar meninggal, Abu Bakar dikubur di situ. Iya, Abu Bakar dikubur di situ. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha berharap beliau yang duluan meninggal kemudian dikubur di situ. Tapi Allah Subhanahu wa taala menakdirkan Umar yang duluan meninggal. Dan ketika Umar ditikam, sudah mendekati ajalnya, merasa dekat ajal beliau, beliau utus utusan kepada Aisyah minta izin supaya dikubur di samping Nabi dan Abu Bakar As-Siddiq. Ya, dan dari kebaikan hati Aisyah radhiyallahu anha, dia izinkan untuk Umar akan hal tersebut. Ya, dan seingat saya Aisyah radhiyallahu taala anha tinggal lagi di dekat situ sebab sudah ada Umar. Ketika ada Umar dikuburkan di situ. Maka tiga itu sudah penuh kubur di dalam tempat tersebut. Jadi Abu Bakar dan Umar itu dikubur di samping Nabi sebab sudah ada kuburan. Jadi mereka mengikut kepada kuburan Nabi. Andai kata tidak ada kuburan Nabi, mereka dikubur juga di pekuburan yang lain, pekuburan kaum muslimin. Sebagaimana Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, semuanya dikubur di mana? Di pekuburan kaum muslimin. Dan mereka tidak ada dikubur di depan masjidnya yang dia bangun. Hah? Seperti sekarang ini, banyak dari manusia. Padahal ini orang-orang pembangun Islam. Ya, punya banyak bahasa, punya banyak jasa di tengah kaum muslimin. Tapi tidak ada yang berwasiat, nanti kalau saya meninggal, kubur saya ya, depan masjid saya. Ya. Tapi semuanya dikubur bersama kaum muslimin. Ya. Sebab kuburan itu adalah bukan untuk diagungkan. Bukan dipecah-pecah. Tapi harus dikubur bersama kaum muslimin. Demikianlah ketentuan di dalam agama kita. Kemudian yang terakhir di sini, penyebutan masa perawatan Nabi selama sakit. Kata beliau, wa muddatut tamridi khamsa syahri. Wakila ba'da thul, wakila bal thulsun wa khunsun fadri. Masa perawatan adalah 2/5 bulan. Iya. Jadi masa perawatannya 2/5 bulan. 2/5 bulan berapa? Hah? 60 bagi 5. Berarti? Hah? Apa? 12. Nah, sekarang 2/5, bukan 1/5. Ya, jadi kalau sudah 2 dikali 30, 60. 60 dibagi 5? Hah? 12. Nah, khumsa syahrin. Jadi 12 hari. Ini satu pendapat ya, 12 hari. Dari yang berkata bahwa sultun wa khumsun, sepertiga ditambah seperlima. Ya, sepertiga berapa? Hah? 10 hari. Seperlima 6 hari. Jadi jumlahnya semua 16 hari. Jadi ada dua pendapat. Ada yang mengatakan 12 hari dirawat Nabi selama sakit, dan ada yang mengatakan dirawat selama 16 hari. Selama 16 hari. Baik. Dan ini disyair seperti itu ya. Kalau disebut misalnya 16 hari ini tidak cocok nanti kofianya, enggak baku makan antara akhir kalimatnya. Maka diberikan kalimat kadang dibuat kayak matematika agar supaya seorang juga lebih berpikir. Iya. Lebih berpikir. Baik. Maka ini akhir ya dari pembahasan sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam dari lahirnya hingga wafatnya, dan di wafat beliau terdapat peristiwa-peristiwa ya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. Apa yang terjadi di kalangan sahabat, kemudian apa yang mereka lakukan, kapan beliau dikuburkan, ya, dan sebagainya. Itu ada peristiwa-peristiwa, tapi waktu sudah membatasi kita. Maka saya masuk ke dalam penutupan penulis. Kata beliau, watammatil arjuzatul mimiyah fi dzikri hali asyrafil bariyah. Salla alaihi Allahu Rabbi wa ala sihabihi wa alihi wa man tala. Ini ada dua pembahasan. Yang pertama penyebutan judul mandhumah. Jadi beliau terangkan selesai sambil dia sebutkan judul mandhumahnya. Selesailah arjuza mi'iyah ini. Ini namanya ya, arjuza mi'iyah. Fi dikri hari asyrafil bariyah, tentang penyebutan keadaan ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semulia-mulia manusia, asyrafil bariyah. Kemudian beliau tutup dengan selawat kepada Nabi, keluarga, sahabat dan pengikut beliau. Kata beliau, Salla alaihi Allahu Rabbi wa ala sihabihi wa alihi wa man tala. Semoga Allah Rabbku senantiasa memberi salawat untuk beliau, dan salawat Allah kepada nabinya. Itu artinya dipuji di depan para malaikatnya. Iya. Dan juga semoga salawat dicurahkan kepada para sahabat, keluarga dan siapa saja yang mengikuti jalan beliau. Dan kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua mengambil manfaat dari apa yang kita baca dari sirah kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjadikan kita semua sebagai umatnya yang baik di dalam mengikuti beliau, umatnya yang istiqamah di atas agama, dan umatnya yang membela agamanya serta dimuliakan dengan agama di kehidupan dunia dan di kehidupan akhirat. Dan semoga kita semua yang berkumpul di masjid ini dan yang menghadiri kajian ini secara online, ya, sebagai bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengkaji dari sirah beliau, dari kehidupan beliau, semoga kecintaan kita di dalam mengkaji kehidupan Rasulullah dan ingin mengikuti beliau menjadi sebab kita semua dikumpulkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak di kemudian hari di surganya yang penuh dengan kemuliaan. Innahu waliyul dzalik wal qadiru alaihi wallahu ta'ala. Baik, ini ada pertanyaan ya, saya baca sedikit pertanyaan. Kita selesai jam 10, enggak ada masalah ya. Tentang mimpi Abdul Muttalib yang mendapatkan sumur Zamzam yang lama terkubur di bawah dua patung pemuda-pemudi. Apa mimpi kakek Nabi bisa disebut wahyu? Ya, mimpi yang sahih itu disebut ya dalam sebagian riwayat. Adalah salah satu bagian dari 40 bagian kenabian. Ya. Dan mimpi disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada yang sebagiannya datangnya dari Allah. Ada mimpi yang datangnya dari diri sendiri dan ada yang datangnya dari syaitan. Ya, dan ini saya tidak ingat ya keabsahan riwayat tentang masalah mimpi ini. Tapi kelihatannya ini kejadian ketika terjadi banjir bandang. Dan akhirnya sumur Zamzam tidak diketahui di mana tempatnya. Iya. Kita diperintah berselawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menyebut nama beliau Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan, apakah dengan ucapan mendengar kata Rasulullah termasuk dalam bab berselawat? Iya, kalau dia sebut kata Rasulullah, disebut nama beliau, dia dengarkan, maka dia tambah di belakangnya sallallahu alaihi wasallam. Iya. Dan itu sunnahnya ya, afdalnya. Sebaiknya dia ucapkan walaupun di dalam hatinya, agar supaya dia banyak berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi bukan kewajiban menurut pendapat yang lebih kuat. Apakah mengucapkan dua kalimat syahadat ketika akad nikah termasuk rukun nikah? Tidak ya. Itu bukan dari rukun nikah. Rukun nikah itu adalah dia menikahkan, ada lafaz kepemilikan. Ya, tapi kalau dia tinggal sebuah masyarakat, dia mengharuskan membaca sighah talik, membaca syahadat. Ya, enggak usah bikin ribut-ribut. Ya. Diikuti saja, itu memang pendapat di sebagian madhab. Dibaca saja, enggak ada masalah. Kalau bisa dipahamkan, dipahamkan. Ya, bagaimana tuntunan yang baiknya. Kapankah terjadinya Isra dan Mi'raj? Apakah terjadi pada malam atau siang? Ya sudah kita bahas ya. Dan dalam Al-Quran sudah disebut Lailan. Lailan itu artinya apa? Malam. Ya, banyak dari hal-hal gaib yang kita dengarkan di pembahasan gaib itu kaidah ya. Kalau orang belajar, lagi awal kali dia belajar, hal-hal yang didengar jangan terlalu banyak dia tanya. Kenapa begini, kenapa begitu, pusing nanti. Ya. Imani, yakini. Oh, itu yang sampai dalam hadis. Kalau ada hadis lain menerangkan, ya alhamdulillah. Kalau enggak, enggak usah dia pusing hal itu. Dia juga enggak ditanya tentang itu. Kenapa Nabi ketika naik ke langit berjumpa dengan Nabi ini, Nabi itu, Nabi itu. Itu enggak perlu ditanyakan. Ya. Berpikir saja bagaimana caranya bisa naik ke langit dalam keadaan selamat. Nah, itu baru bagus pikirannya. Saya pernah mendengar seorang ustaz di TV mengatakan bahwa ibu Nabi meninggal sebelum Nabi dilahirkan supaya Nabi tidak punya dosa terhadap ibunya, tidak durhaka kepada ibunya. Apa ini benar? Ini dari mana dia tahu? Ya. Dan kalau dia berucap seperti itu, berarti dia berjelek sangka kepada Nabi. Jadi Nabi kalau ada ibunya, dia mau durhaka begitu kepada ibunya. Sembarangan aja ya. Apakah batu Hajar Aswad itu? Kenapa menjadi suatu yang sangat penting? Setiap kali kabilah Quraisy ingin meletakkan batu itu pada tempatnya. Hajar Aswad itu yang di Ka'bah, dikelilingi, disyariatkan setiap tawaf dicium. Kalau tidak bisa dicium, dipegang. Ya. Dan itu dihormati karena Allah yang perintah seperti itu. Nah, dan kita diperintah mengagungkan simbol-simbol Allah. Sebagaimana Ka'bah dari simbol Allah, masjid dari simbol Allah, diperintah untuk apa? Diagungkan. Jelas ya? Kita di masjid, masjid ini batu, semen. Masa mau dikatakan menyembah ke batu dan semen? Orang bermasjid, dia menyembah ke siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Baik. Dan Allah berfirman, "Dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Demikian bagi siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, itu berasal dari ketakwaan di dalam hati. Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah mencium Hajar Aswad. Dia berkata, "Ya Hajar, atau inni la'alamu annak Hajar. Laula anni raitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabbalak lama qabbaltu." Kata apa namanya? Umar, "Sungguhnya saya tahu kamu ini batu. La tanfa wa la tadur, tidak memberi manfaat dan tidak membahayakan. Andai kata saya tidak melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam mencium engkau, saya tidak akan menciummu." Maka Umar pun menciumnya setelah itu. Karena mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelas ya? Maka itulah yang harusnya diketahui oleh seorang hamba dasarnya. Ya, dari sisi keutamaan memang diterangkan tentang masalah siapa yang memegangnya dengan hak, menciumnya dengan hak, tidak mengganggu orang, dari keutamaan yang dijelaskan di dalam hadis-hadis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berbaiat dan membaiat perempuan, ya beliau memegang tangan ya kalau laki-laki. Kalau perempuan beliau sama sekali tidak memegang tangan perempuan. Itu disebut dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, wa inni la usafihun nisa, dan saya tidak berjabat tangan dengan perempuan, dan Nabi tidak pernah menyentuh tangan perempuan yang bukan mahramnya. Gimana tentang kelompok atau organisasi yang ada baiat? Ya ini dari bidah ya, tidak boleh ada baiat kecuali kepada pimpinan negara saja sekarang ini. Iya, hanya itu yang diperbolehkan melakukan baiat. Atau pimpinan yang diangkat oleh pimpinan negara, misalnya di peperangan. Iya, adapun baiat kepada kelompok jemaah organisasi ini dari bidah. Dan itu dari orang yang keluar dari baiat yang resmi namanya. Keluar dari baiat yang resmi. Ya, tentang masalah anak Khadijah, itu anak Khadijah dari Rasulullah ya yang kita bahas. Ya, dan tidak diketahui Khadijah memiliki anak kecuali dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sejarah Islam begitu banyak kejadian peperangan. Seakan-akan Islam itu tegak dengan kekerasan. Dan di mobil-mobil banyak di kaca belakangnya tertulis la ilaha illallah, di bawahnya gambar pedang. Ya. Ini dua analisa, dua-duanya keliru. Yang pertama, kalau dia bilang kebanyakannya begitu banyak perang. Sekarang kita lihat Rasulullah itu berapa tahun masa kerasulannya? Hah? 23 tahun. Masa mulai berperang dari tahun keberapa? Kedua hijriah sampai tahun 9. Berapa tahun semuanya? Hah? 7 tahun. Gila ya, 7 tahun berperang. Dari 23 tahun cuma 7 tahun. Itu pun 7 tahun dah semuanya isinya perang. Dari mana dibahasakan terlalu banyak? Itu yang pertama. Yang kedua, dari sisi bukti kenyataan. Wilayah-wilayah yang dikuasai oleh kaum muslimin. Dikuasai dengan dakwah atau dikuasai dengan perang? Kebanyakannya dengan dakwah. Jelas ya? Kebanyakannya dengan dakwah. Ya, kemudian yang kedua ini tentang orang yang pasang gambar pedang di bawah la ilaha illallah, itu perbuatan oknum ya sebagian orang. Iya. Dan masalah inisiatif dia bawa pedang dan semisal dengan itu, dia kata pedang ada menunjukkan mana kekuatan. Iya. Mana dari kekuatan. Tapi sudah kita terangkan bahwa penegakan syariat ya dengan jihad, jihad itu sarana dari sarana dakwah. Kalau dia bermanfaat dipakai, tidak bermanfaat maka dipakai sarana dakwah yang lainnya. Kenapa orang Madinah melaksanakan ibadah haji di saat Rasulullah diboikot di Mekah? Apakah sudah disyariatkan sebelum? Yaitu syariat haji itu ada dari syariat Nabi Ibrahim berjalan di tengah masyarakat orang Arab. Tapi di syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad, itulah yang kita bahas tadi dalam sirah, di syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad, kapan diwajibkannya? Apa hikmah dari masih tergerikannya baju besi Rasulullah hingga beliau wafat? Ya, sebenarnya baju besi beliau tergadaikan itu tidak ada tanggungan apa-apa terhadap Nabi. Jadi Nabi mengambil 30 sok gandum. Beliau jaminkan apa? Baju besinya. Kalau beliau tidak bayar 30 sok gandum ini, baju besinya dijual, itu harganya lebih banyak dari 30 sok gandum. Jelas ya? Maka tidak ada tanggungan pada Nabi. Setelah itu dari amanah beliau, beliau gadaikan baju besinya untuk menjamin dari hutang beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan hadis menunjukkan bolehnya ya ta'amul, bermuamalah dengan apa namanya orang kafir dalam perkara dunia. Saya pernah melihat sebuah buku di sebuah toko dengan judul Fikih Demokrasi. Itu buku enggak bagus ya, saya pernah baca kayaknya buku kayak gitu modelnya, judulnya. Iya. Dan sebagian manusia di masa ini seperti yang apa namanya kadang kita singgung ya. Kadang ada yang dia paham sebagian hal tapi tidak paham banyak hal yang lainnya. Tapi yang menjadi musibah pada orang-orang ini lancang di dalam membuka hukum-hukum, padahal hukum-hukum besar, perkara-perkara terkait dengan darah. Coba lihat itu kejadian mereka ini masuk dalam pembahasan politik, buat partai di Mesir terjadi pertumpahan darah. Padahal dulu mereka ekstrim, satu dosa, oh bahaya sekali dosa itu, dibesar-besarkan. Tapi begitu giliran apa namanya ingin mengangkat pemimpin, walaupun korban satu juta. Ya, untuk mencapai kemaslahatan orang banyak tidak ada masalah, meninggal 1 juta. Nah, ini orang terbalik kaidahnya ya. Kaidahnya seperti yang dikatakan oleh seorang penyair, qatlu mri'in fi ghabatin jarimatun la tuktafa wa qatlu sya'bin kamilin mas'alatun fiha nadar. Membunuh seorang lelaki di dalam hutan itu adalah dosa tidak diampuni. Wah, ekstrim sekali dia beri hukum. Membunuh orang di tengah hutan, dosa apa? Tidak diampuni. Tapi membunuh satu rakyat penuh, wah itu masalah masih perlu dianalisa. Masih perlu dibahas masalahnya. Ya. Dan ini yang terjadi pada sebagian orang. Baik. Di suatu kelompok ada ustadz besar yang mereka mengatakan atas namakan dirinya sebagai anggota ulama sedunia. Ini ada lembaga memang ya, ada anggota ulama sedunia apa segala macam. Tapi pimpinannya orang-orang tidak beres semua. Yang masuk di situ ada Yusuf Al-Qardawi, Nasir Al-Umar. Itu orang-orang yang tidak beres. Iya. Yang membuat kemelut di mana-mana. Yusuf Al-Qardawi aja belakangan dia sudah mulai tobat-tobat. Kemudian dia puji ulama Saudi. Dia katakan ulama Saudi lebih dewasa berpikir daripada saya. Tapi setelah itu belakangan kembali lagi ke penyakit lamanya. Ya. Orang-orang yang apa namanya biasa menyuruh kepada pertumpahan darah, menggampangkan darah kaum muslimin, menyuruh kepada kudeta. Itu ciri-ciri umum mereka di masa sekarang ini. Gampang sekali memberi semangat. Tapi memberi perhatian kepada umat, cinta kepada ilmu, bersabar, taat kepada pemerintah dalam apa namanya hal yang bukan maksiat, ya, tidak terdengar dari mereka. Ya, kerjanya mencaci maki penguasa di sana sini. Dan ini dari hal-hal yang bisa membahayakan umat. Kita sering dengar kisah-kisah tentang Wali Songo yang menyebarkan agama Islam. Apa benar kisah-kisah tersebut? Dia tanya aja mana sanad riwayatnya supaya diperiksa apa benar itu kisah atau tidak tentang Wali Songo ini. Ya, sebab versinya, waduh, banyak sekali versi cerita ya. Yang jelas tentang masalah apa namanya penyebutan wali, dari siapa yang memberi klaim mereka wali? Ya, ada di ayat mana, di hadits mana penyebutan bahwa mereka adalah wali? Dan ini tidak benar ya. Kemudian wali itu, ya, tidak dilihat dengan masalah dia punya keanehan-keanehan, karamah dan sebagainya. Wali adalah yang disebut dalam Al-Quran. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Orang yang beriman lagi bertakwa. Maka dilihat dari keimanannya dan ketakwaannya. Ya. Karena itu Imam Syafi'i pernah disampaikan kepada beliau. ucapan Al-Layth bin Sa'd. Katanya, kalau engkau melihat ada orang sholat di atas air, maka jangan kamu percaya dia sampai kamu dudukkan perkaranya sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Kata Syafi'i, kurang Al-Layth bin Sa'd. Harusnya kalau kamu lihat ada orang yang sholat di atas air atau dia sholat di atas udara, ditambah lagi oleh Syafi'i karomah yang lainnya, jangan kamu percaya dia sampai kamu dudukkan perkaranya sesuai dengan apa? Al-Quran dan As-Sunnah. Itu yang diukur. Iya, bukan masalah dia punya keanehan, punya begini dan begitu. Iya. Soal masalah suara mendapat pertolongan, musyrik pun, ya ini kaum musyrik ini ya, disebut dalam Al-Quran. Ketika berada di tengah lautan, minta betul-betul kepada Allah, ya supaya diselamatkan dari bahaya, dikabulkan doanya. Itu yang disebut dalam Al-Quran. Amma yujibul muttarra. Siapa yang mampu menjawab doa orang yang terdesak? Jelas ya? Jadi dari sisi keistimewaan tidak ada hal yang membedakan. Karena itu bukan itu ciri seorang dikatakan sebagai wali. Ya kalau suara muamalah dengan orang kafir terkait dengan masalah dunia, tidak ada kaitannya dengan masalah pembangunan rumah ibadah maupun yang lainnya, itu tidak ada masalah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada transaksi dengan orang-orang Yahudi. Dan Yahudi malah dimaklumi ya dalam Al-Qur'an makan riba. Tapi itu dosa mereka, bukan ditanggung oleh orang yang melakukan transaksi bersamanya. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat transaksi dengan mereka. Telah diketahui bahwa Rasulullah tidak bisa membaca dan menulis. Bagaimana mencontoh kisah yang Rasulullah menulis kepada raja-raja? Atau mencocoki kisah yang Rasulullah menulis kepada raja-raja? Iya, Nabi menulis kepada raja-raja. Maksudnya bukan beliau sendiri yang menulis, tapi beliau perintah orang untuk apa? Menulis kepada raja-raja. Jelas ya? Bisa atau tidak seperti itu? Yang memerintah menulis, dianggap penulis atau tidak? Ya sekarang keputusan presiden dibaca di mana-mana. Presiden yang tulis? Ya belum tentu dia tulis. Mungkin kebanyakannya pegawai yang tulis. Dia cuma baca, setuju. Atau dibacakan kepadanya, setuju. Ya. Tanda tangani. Sudah ada stempel. Kalau di masa Nabi ada stempel beliau. Sudah selesai. Jelas ya? Dan itu dianggap tulisan beliau. Apakah ada doa yang disyariatkan ketika seorang itu mengkhatamkan Al-Quran? Tidak ada doa khusus ya. Dia seorang menghatamkan Al-Quran. Tapi kalau dia ingin doa kebaikan setelah khatam Al-Quran, dia kumpulkan keluarganya, kemudian dia khatam Al-Quran, lalu dia berdoa kebaikan untuk semuanya, tapi tidak ada doa khusus, tidak ada masalah. Itu ada pada sebagian riwayat di kalangan as-salaf. Seorang perempuan dia menjadi imam. Apakah setelah salam disyariatkan berbalik ke makmum sebagaimana laki-laki, atau apa hukum menghadap? Nah kalau perempuan itu ada dua kefiat ya kalau dia sholat berjamaah. Yang pertama boleh seperti laki-laki, maju depan imamnya, lainnya di belakang makmumnya. Karena asalnya tidak ada perbedaan laki-laki dan perempuan dalam hukum-hukum. Dan kefiat yang kedua telah syah, Aisyah mengimami para perempuan dan Aisyah berada di tengah mereka, di tengah saf. Kalau dia berada di tengah saf, dia balik ke belakang menghadap ke mana? Jelas ya? Tapi kalau dia berada di depan, dia balik ke belakang, insyaallah taala tidak ada masalah. Baik. Bagaimana hukumnya kalau ada suami yang meninggalkan istrinya tanpa diketahui apa sebabnya? Hanya suami selalu merasa benar, merasa bangga dengan kekayaannya, bahkan mendahulukan hobinya saja. Ya ini saya khawatir ya, pertanyaannya ini ada problem rumah tangga orang yang bertanya. Ya. Nah, ini masalah-masalah yang seperti ini diselesaikan dengan hal yang baik. Dan seorang mendahulukan berbaik sangka, banyak memaafkan. Dan umumnya rumah tangga itu, ya dasarnya kenapa selalu terjadi masalah? Karena setiap orang merasa haknya, hak saya kurang dipenuhi. Hak saya diabaikan, ditelantarkan. Hak saya yang dia pikir haknya saya. Ya. Padahal harusnya dia tidak usah memikir haknya. Sebab kalau haknya tidak dipenuhi oleh suaminya, di hari kiamat Allah tidak akan melantarkan haknya. Tapi yang menjadi masalah kalau hak suaminya dia tidak tunaikan, dia akan ditanya pada hari kiamat. Karena itu harusnya setiap suami dan istri yang paling pokok, dia berpikir bagaimana menunaikan kewajibannya. Tidak usah memikir haknya. Tunaikan saya kewajibannya apa. Adapun hak dia kalau diberi, alhamdulillah. Ya, kalau tidak, dia mohon kepada Allah. Allah adalah sebaik-baik yang membuka hati dan memberikan rahmat dan karunia. Apakah sepanjang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah memanjangkan rambutnya? Ya, disebut ya bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, rambut beliau kadang panjangnya sampai ke bahu, sampai ke apa namanya telinganya. Ya, dan kadang disebut beliau apa namanya gundul. Ya, maka rambut itu di ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya sesuai dengan keadaan manusia di masa itu. Jelas ya. Dan itu tidak disebut khusus oleh para ulama dikatakan sunnahnya memanjangkan rambut, tidak. Tapi dilihat kebiasaan manusia di masa itu. So, memanjangkan rambut untuk laki-laki sampai ke bahunya itu biasa di masa Rasulullah. Ya. Tapi kalau sekarang misalnya kita hidup seperti di Indonesia ini, kemudian panjang rambutnya, dengan dalih mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ini tidak tepat ya, kurang bagus dalam memahami fikih. Jelasnya, harusnya dia seperti umumnya manusia saja, apa yang biasa berjalan di tengah manusia. Baik, sepanjang semuanya ada berasal dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau berikan ketentuan umum, maka asalnya semuanya boleh untuk dilakukan. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan taufik kepada kita semua. Dan saya berterima kasih atas segala perhatiannya. Saya mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.